Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari brosurnya. Ada dua pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama, brosur di halaman 4, paragraf yang kedua. Kemudian Khalid menunjuk Musanna bin Harisah sebagai penggantinya di Irak. Khalid bergerak cepat membawa 9.500 personil pasukan menuju Syam. Sementara yang menjadi penunjuk jalan pada waktu itu adalah Rafiq bin Amirah At-Toyi. Rafiq menunjukkan kepada Khalid agar berjalan melalui Asyamak hingga sampai di Kurokir. Mereka berjalan di jalan yang sebelumnya tidak pernah dilewati orang. Mereka memotong jalan melalui padang pasir dan tanah tandus, melewati lembah dan mendaki gunung. Mereka berjalan di tempat yang tidak biasa dilewati orang. Rafiq terus menunjukkan mereka jalan-jalan yang di situ tidak ada air. Unta-unta mereka sengaja tidak diberi minum. Dan setelah mereka mendapatkan air, maka unta-unta itu diberi minum sebanyak-banyaknya. Lalu mereka memberangusnya supaya tidak mempengaruhi unta di belakangnya. Kemudian digiringnya. Kemudian ketika mereka kehabisan persediaan air, mereka menyembelih unta-unta tersebut untuk diambil airnya yang tersimpan di perutnya. Dan ada yang mengatakan, bahkan mereka juga memberi minum kuda-kuda mereka. Dan ketika mereka kehabisan air, mereka menyembelih lalu meminum airnya dan memakan dagingnya. Pertanyaan, dengan 9.500 personil tentara yang dibawa Khalid atas permintaan bantuan dari Abu Bakar As-Siddiq melalui perjalanan yang tidak ada sumber air, para sahabat menyembelih unta dan kuda untuk diambil air dan dagingnya. Apakah tidak akan mengurangi unta atau kuda untuk menuju medan perang, Ustaz? Ya, jelas mengurangi itu. Nah, disembelih kan berarti kan mengurangi. Misalnya kemarin itu 20, sembelih 1, ya tinggal 19. Ya pasti mengurangi. Ya kan? Tapi hikmahnya apa? Mengurangi 1 unta, 2 unta, tetapi bisa memberi minum tentara-tentara yang kehausan. Daripada yang kurang tentaranya kehausan terus sudah mati, nah, maka menyembelih unta. Unta itu memang suatu binatang istimewa. Maka tahan panas di padang pasir. Yang paling tahan itu ya unta itu. Karena dia mempunyai tandon air yang besar, yang banyak di dalam perutnya, betah haus. Ya, tandon airnya banyak. Tidak sekedar untuk dirinya sendiri, malah bisa memberi minum tentara yang kehausan, bisa memberi minum kuda-kuda yang kehausan. Ya. Itu maka unta itu satu hewan yang paling kuat di padang pasir yang panas begitu, paling kuat. Jadi ya tentu mengurangi jumlah. Tapi demi keselamatan para tentara-tentaranya. Apalagi dan menjebelih secukupnya, tidak kok dibelih semua. Ya, ya sudah sekedar bisa minum airnya, ya sudah cukup. Ya. Nanti kalau kehausan lagi, belum dapat air lagi, ya disembelih lagi. Gitu kan. Jadi sekedar butuh minum saja. Ya juga, karena dagingnya juga bisa dimakan, halal, dagingnya juga dimakan. Sudah tahu, berarti sudah makan minum tercukupi. Apalagi? Brosur halaman 6. Ada orang Arab yang berkata kepada Khalid dalam perjalanannya ini, jika engkau beserta pasukanmu telah sampai di pohon begini dan begini, maka berarti engkau beserta pasukanmu selamat. Namun, jika engkau tidak dapat mencapainya, berarti engkau beserta pasukanmu akan binasa. Maka Khalid berjalan dengan cepat bersama pasukannya, maka pada pagi harinya mereka telah sampai di pohon yang dikatakan orang Arab tersebut. Maka Khalid berkata, di pagi hari suatu kaum memuji Allah atas perjalanannya. Sejak saat itu perkataannya ini menjadi sebuah kata-kata mutiara, dan Khalidlah yang pertama mengucapkannya. Semoga Allah meridhoi. Mohon dijelaskan maksud dari perkataan yang maksud perkataan orang Arab kepada Khalid, jika engkau beserta pasukanmu telah sampai di pohon begini dan begini, maka berarti engkau beserta pasukanmu selamat. Pohon yang dimaksud pohon apa, Ustaz? Pohon begini gitu, Pak. Jadi yang maksud pohon begini dan begini. Ya. Jadi itu maksudnya orang itu menjelaskan, nanti kalau kamu setempat sini ada sebuah pohon. Pohonnya lah diterangkan potongannya, pohonnya begini-begini. Ya, mungkin apa ada cabangnya, mungkin tingginya, mungkin besarnya. Tidak disebut namanya, maka namanya pohon begini. Itu maksudnya menunjukkan tanda-tanda pohon sana. Ya, kalau kamu sampai pohon yang ciri-cirinya pohon seperti ini, nah kamu nanti selamat. Tapi kalau enggak bisa sampai sana, berarti kamu binasa. Mungkin perjalanan yang sangat sulit itu. Kalau sudah sampai di pohon itu, nah berarti sudah aman. Dan bahwa pohon di situ biasanya kalau ada pohon besar, lah di situ biasanya ada air. Ya. Itu di bawah pohon-pohon besar itu kan biasanya ada air. Maka tadi dijelaskan perjalanannya tidak ada air. Tapi kalau nanti kamu di satu tempat nah menemukan air, nah untanya diminum yang banyak. Nah pohonnya pohon begini tadi. Apalagi? Yol. Bagaimana cara menghilangkan rasa marah yang amat sangat karena didolimi orang lain dengan keterlaluan? Saya sudah mencoba dengan berbagai cara, mulai dari berwudu, duduk, berbaring, tidur, dan memperbanyak zikir. Tetapi setiap ingat perbuatan orang yang mendolimi tersebut, rasa marah itu kembali muncul, Ustaz. Iya, karena kamu wudunya ya dengan marah. Wudu kok dengan marah ya. Maka jangan suka jadi orang pemarah. Tapilah jadi orang yang suka pemaaf. Kalau kamu mudah memaafkan kesalahan orang, kemarahan pasti hilang. Coba kamu baca surat Asyura 40-43. Jadi kalau orang itu suka memaafkan orang, tidak terpancing kemarahannya. Tapi kalau orang suka dendam, benci, apalagi campur dengki ya, teringat orangnya yang didendami itu langsung marah. Tapi kalau mau maaf, sudah dimaafkan. Urusan dia berbuat dosa, nanti biar urusan dengan Allah. Maka jadilah pemaaf. Ayo, surah 40. Surat Asyura, surat ke-42 ayat 40-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, ini perhatikan ya. Ya. Di situ Allah menjelaskan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu. Balasan orang berbuat jelek itu dengan kejelekan misluha, yang setimpal gitu loh. Ya kalau kamu dibuat jelek, kamu mau membalas boleh yang setimpal. Sama gitu loh. Ya. Tetapi faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan dia berbuat baik, fa'ajruhu 'alallahi innahu la yuhibbul dzalimin. Maka pahalanya dari Allah. Kalau kamu tidak membalas, kamu maafkan saja orang yang berbuat jahat, berbuat zalim kepadamu tadi, kamu maafkan, ya, kamu mendapat pahala dari Allah. Allah itu tidak suka kepada setiap bentuk kedzaliman. Maka kalau didzalimi orang, cara mau membalas boleh, tapi sekedar sama dengan kedzaliman yang diterapkan, yang dijatuhkan kepadamu. Tetapi kalau kamu memaafkan, itu lebih baik. Nanti kamu akan dapat pahala dari Allah. Kalau didzalimi kamu membalas, tidak dapat pahala. Kamu sudah membalas kok. Malah kalau pembalasannya lebih daripada kedzaliman yang diterimanya, malah dosa. Gitu? Maka kalau dimaafkan, memaafkan, dapat pahala dari Allah. Gitu? Terus? Dan sesungguhnya, orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Ya, tidak ada dosa kan? Kalau teraniaya, dia membalasnya, tapi setimpal tadi pembalasannya, tidak dosa dia. Tapi yang tidak dapat pahala. Terus? Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Nah, jadi memaafkan itu lebih baik. Ya. Orang yang berbuat zalim itu urusannya nanti dengan Allah, karena Allah tidak suka setiap bentuk kedzaliman. Tapi orang suka memaafkan itu lebih baik. Maka ciri orang yang bertakwa itu pemaaf. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara wal kadzimina al ghaidha wal afina anin nas. Coba dibaca itu surat Al-Imran. Dibaca dari sebelumnya itu kan ciri orang yang bertakwa antara lain itu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ayo. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'urduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, itu perhatikan itu. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah. Jadi Allah menyediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita selanjur berbuat dosa, segera wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segera memohon ampun untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu, dari Allah. Jadi kalau kita terlanjur berbuat dosa, jangan sisan-sisan, segera mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Dan Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi. Bukan untuk orang lain, untuk orang yang bertakwa saja. Tidak ada orang tidak bertakwa masuk surga itu enggak ada. Ya dah. Maka orang Yahudi, orang Nasrani menganggap bahwa surga itu hanya untuk orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Itu omong kosong. Karena Allah mengatakan surga itu u'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Nah, diterangkan ayat berikutnya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Nah, itu kan. Orang yang bertakwa itu suka infak di waktu longgar maupun sempit. Kalau infak di waktu longgar itu biasa. Itu turah kok, ya ta? Pas duitnya turah gelem infak. Tapi dalam keadaan sempit ini, dirinya sendiri juga ada kebutuhan, sabilillah juga memberi ada kebutuhan. Dia mengutamakan infak fi sabilillah. Karena Allah berjanji kalau kamu mengutamakan jalan Allah, Allah akan mengadakan apa yang kamu tidak ada. Baik, diputus sekian, dibaca dulu surat Asy-Syura ayat 20. Lalu kalau kita tuh mendahulukan Allah, ya, Allah akan menyertakan apa yang kita tidak ada. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Ya. Ada notnya mungkin? Tidak ada, Ustaz. Ya, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Siapa yang dalam usahanya itu mengutamakan untuk kepentingan di akhirat, membelanjakan hartanya pun untuk kepentingan akhirat, ya dah? Maka walaupun dalam keadaan longgar maupun sempit, dia mengutamakan akhiratnya. Sempit itu bukan kok tuh tidak ada. Ada, kalau tidak ada apa yang dibelanjakan? Ada, dan hartanya sangat terbatas, bukan berlimpah ruah. Di samping kebutuhan fisabilillah, kebutuhan pribadinya pun ada, tapi dia utamakan kepentingan sabilillah. Itu janji Allah. Janjinya Allah kalau mengutamakan untuk kepentingan akhirat, nazid lahu. Allah akan menambahkannya, nazid lahu fi kharsih. Akan diberi tambahan. Jadi kalau orang mengutamakan kepentingan akhirat, dunianya tidak akan keseyak-seyak, tidak akan terlantar. Ya? Tapi wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Kalau dia hanya dunia saja yang diburu, akhiratnya, dunianya akan diberikan sebagian. Walaupun hidupnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang diburu dunia saja. Tidak semua dunia yang diinginkan itu tercapai, enggak. Allah mengatakan diberikan minha. Ya, nu'tihi minha. Diberikan sebagian saja. Tidak semua yang diusahakan, yang diingini tercapai semua, enggak. Sebagian diberikan. Terus wa malahu fil akhirati min nasib. Nasib itu bagian. Tidak ada baginya bagian di akhirat. Tidak ada bagian. Maka orang harus pandai memilih. Saat ini bila saudara ada kepentingan fisabilillah, punya uang sedikit, aku berangkat untuk nafar fisabilillah, untuk ngaji di sini, itu mengutamakan tidak, padahal tetangga saudara juga ada perlu mungkin, atau kepentingan saudara juga perlu, tapi untuk sabilillah diutamakan. Daripada uang saya gunakan untuk ini, wah sudah saya berangkat saja. Biaya jalan Allah ngaji infak fisabilillah, kamu tidak akan melarat. Ya dah? Maka yang datang di pengajian akad pagi ini tidak kapok ya, berapa biayanya? Keluarkan biaya tiap hari, tiap seminggu sekali coba. Seminggu sekali ada yang 50 ribu, ada yang 100 ribu. Hitungan nek setahun piro. Seminggu 50 ribu, sebulan sudah 200 ribu. Empat kali kan? Nek setahun piro. Hitungan nek 10 tahun piro. Nah, aku terus dipikir, wah tak kelompoknya ranggo ngaji, kena nggo munggah haji. Uwe rang ngaji, haji ya ora iso. Ora. Ngaji ya ora entuk. Lo bisa ibadah haji itu karena tahu ilmu. Terdorong dengan ilmu yang diyakini, akhirnya bisa, oh haji itu wajib kita kumpulkan dana. Nah, akhirnya bisa keinginan ibadah haji. Maka kalau orang mencari dunia terus, tidak akan habisnya. Jadi tadi katanya Bu Tuti, tadi saya dengar lewat radio tadi di perjalanan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Cari dunia itu katanya tidak ada habisnya. Wis dadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR barang dunyane rung tak jek kurang terus. Ya. Ya ta? Lah sing ora dadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat cukup. Ndak ya padha wae. Dunia itu kurang terus. Ndak ada habisnya katanya. Nah terus kalau Padahal dunia itu gak habisnya. Umur manusia akan habis. Kalau dunia mencari sampai habis, umur dunianya belum tercapai secara keseluruhan, hanya sebagian saja. Allah katakan, wa malahu fil akhirati min nasib. Dunia yang dicari sudah ditinggalkan, yang belum tercapai sudah dikejar umurnya habis tadi. Di akhirat sekarang tinggalkan dunia masuk akhirat. Wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat tidak punya bagian apa-apa. Di akhirat tidak punya bagian. Ya, kalau jadi anggota dewan mau ngaji itu baik. Jadi anggota dewan itu biasanya sibuk sidang-sidang. Ya, you know? Ketika akan jadi mungkin ngaji bareng wis dadi tenan. Wah, sekarang saya sibuk sidang sana, sidang sini, sidang. Nah, itu masih sempat ngaji. Berarti mau jadi wakil rakyat yang baik. Bapak kalau enggak ngerti kebaikan, makili rakyat apa? Mau dipilih kan mikir ke rakyat, malah mlebu penjara. Itu kan makili, wes sini penjara tak aku aja, jangan kamu. Gitu kan? Nah, itu rugi yang memilih. Maka mudah-mudahan kalau Dewan Perwakilan, wakili rakyat itu mau ngerti tuntunan yang benar, nanti di tengah-tengah zakat pun akan membawa arah. Kalau saya dengar tadi dulu mantan misionaris juga itu. Tukang nyesatkan umat. Ya cok jalan ini. Ya alhamdulillah kok dia sadar sekarang. Dan jadi wakil rakyat yang nanti terpilih lagi mudah-mudahan. Ngerti jalan yang benar. Belum ngerti aja terpilih apalagi udah ngerti. Ning bu nek tangi jalan bener malah kok sing ra gelem. Karena sekarang itu banyak orang yang enggak mau jalan yang benar kok. Enggak mau jalan yang benar. Ya ini semuanya itu tawakal Allah. Nah, kembali kepada ayat tadi surat Ali Imran tadi, ya. Ciri orang yang bertakwa, baik longgar maupun sempit, dia mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha, dia mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina anin nas, dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu. Kalau punya jiwa pemaaf, itu walaupun ingat kepada orang yang berbuat mendzalimi atau ketemu sekali kah? Tidak ada rasa kok muncul lagi marahnya, tidak. Sudah saya maafkan. Sudah saya maafkan. Ada orang mengatakan, katanya saya itu mengatakan, kalau kepingin masuk neraka mlebu NU, katanya gitu. Saudara pernah dengar saya begitu? Nah, yang ikut ngaji langsung, tidak dengar, sung nengkono jari ini, dengarkan suara setan masuk di telinganya itu. Eh ketemu saya ya rangkul-rangkulan tak maafkan, enggak apa-apa. Ya sudah saya maafkan. Padahal di pengajian ini saya enggak pernah nyebut organisasi apapun, enggak pernah. Apalagi organisasi NU yang organisasi Islam terbesar di Indonesia kok. Maka saya akan mengatakan masuk neraka mana mungkin. Kalau saya mengatakan ini masuk neraka, apa saya mendapik diri sing mlebu swarga MTA atau apa begitu? Justru saya katakan, andai kata surga itu hanya ditempati orang MTA, Allah sia-sia membuat surga seluas langit dan bumi itu, glundang swargane. Yang MTA itu adanya di sini kok, di Solo atau Indonesia itu belum seluruhnya, padahal surga itu seluas langit dan bumi. Lha ora turah nggon iku. Mubadir, gitu. Maka saya tidak pernah mendabik diri. Bisa juga orang masuk orang yang ngaji di NTA itu malah masuk neraka, bisa. Karena mengerti tidak mau mengamalkan. Ya. Enggak tahu. Orang yang ngerti tidak mau mengamalkan kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah. Orang yang pandai berbicara, ngomong, mengerti, menjelaskan. tapi tidak mau mengamalkan. Nah, bisa dimurkai Allah. Masa orang yang tidak ngerti itu, bisa jadi nanti kalau setelah tahu, sadar, oh apa yang saya lakukan ini salah, dosa. Terus kita taubat, ya masuk surga. Menyadari akan kekeliruannya. Maka jadilah orang pemaaf, jangan jadi pendendam. Orang suka marah itu rekoso. Marahi penak apa rata? Sudah pernah marah belum? Nah, rekoso apa penak? Nah, masa rekoso kok dilakoni itu ya. Jangan suka menjadi orang pemarah, tapi jadi pemaaf saja. Itu alim ya apa difitnah dikatakan begini begitu ora usah dirungokke ya. Ya. Ngurung manaske kuping ora digawe panas, ditemu adem wae iki lho adem iki. Ya. Ndak usah kita bikin panas. Wong sebetulnya yang memfitnah itu sendiri sudah panas itu. Maka kalau panas diimbangi panas, murup nanti. Ya. Wis biar ta. Ya semoga-moga wendang sadar. Nek ora ya alhamdulillah lah ngentekke dosaku kang krempok elek-elek terus saya sabar dosane kurang. Wis PN kabeh dosane gitu kan. Nah, jadi ya tidur, jadi fitnah nek pemarah itu maka tadi sudah direwangi duduk, direwangi wudu. Wudu ya karo marah. Ya toh? Salat Allahu Akbar kelingan sing mendolimi wanyel banget. Ya toh? Bareng arep tidur terbayang-bayang wong kok ngenyek aku mendolimi saya sak karepe dhewe. Ora iso-iso tidur sing ketok wonge kuwi. Kan rekoso ta awakmu. Udah tidur, semoga Allahumma ahya wa amut, dah baca Allah Akbar 34 kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali, Subhanallah, Subhanallah 33 kali, tidur sek, udah. Nanti sepertiga malam bangun tahajud, sudah. Mohonkan maaf orang yang suka mendolimi itu, dimohonkan maaf kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dia, bukakanlah, sadarkan hatinya, ya, berhenti dia berbuat dolim, mendolimi orang lain, itu sudah. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Coba tunggu ke ya Allah, mudah-mudahan ndang mati, wong sing ngatu, ndak. Nek mati dalam keadaan dosa kan kasihan. Kasihan, dosane oke, belum bertobat kok mati, maka doakan. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah, mau menyadari akan kekeliruannya, bahwa menyebar fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Ya. Di samping itu, orang yang suka memfitnah orang-orang mukmin diancam oleh Allah dengan azab, ya, azab jahanam. Ya. Orang yang memfitnah orang-orang mukmin lagi perempuan dia tidak mau bertobat, tsumma lam yatubu. Falahum adzabul jahannama walahum adzabul hariq. Coba dibaca itu surat Buruj ayat 10 itu. Surat Al-Buruj surat ke-85 ayat 10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat maka bagi mereka adzab jahannam dan bagi mereka adzab neraka yang membakar. Ada anatnya. Orang-orang yang mendatangkan cobaan, maksudnya ialah seperti menyiksa, mendatangkan bencana, membunuh dan sebagainya. Ya, wa fitnah. Innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang suka memfitnah, ya, mendatangkan cobaan, apa membunuh, apa membuat kacau, membuat susah, membuat celaka, ya, menawarkan dikatakan memfitnah, ya. Orang yang mendatangkan fitnah terhadap orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan kemudian tidak bertobat setelah dia melempar fitnah tadi tidak mau bertobat falahum adzabu jahannam maka bagi mereka akan diazab di jahanam neraka nanti walahum adzabul hariq dan azab yang membakar. Ada yang menafsirkan azab yang membakar itu maksudnya di dunia. Kalau jahanam kan jelas terbakar memang. Ya, di dunia sudah terbakar. Karena orang yang memfitnah orang lain supaya yang difitnah itu jatuh. Usahanya biar tidak maju. biar terpuruk, biar sengsara, biar rekoso. Nah, di fitnah begitu kok tetap maju, tetap usahanya baik. Nah, makin maju yang di fitnah tadi, yang memfitnah makin terbakar hatinya. Makin panas. Maksudnya disebar fitnah itu biar jatuh kok malah makin subur malah. Oh, makin panas ya, maka terbakar hatinya. Kini makin maju, kini makin panas. Kini makin maju, kini lama-lama kering mati. Ya kepanasan terus. Ya, jantungnya berdebar-debar. Tekanan darahnya naik. Akhirnya pecah pembuluh darahnya. Nah, mati sudah. Nah, itu masuk jahanam. Kata Allah, walahum adabu jahannama walahum adabul harik. Ya, dia masuk jahanam. Dan dia akan disiksa dengan siksaan yang membakar. Maka jangan suka menyebar fitnah. Ya, kalau tidak sempat tobat, tidak wa malahu fil akhirati min nasib, kamu tidak dapat bahagian yang membahagiakan di akhirat nanti. Dapatnya jahanam. Maka lebih baik menjadi orang pemaaf daripada orang-orang yang tukang fitnah atau tukang mendzalimi orang lain. Dato, kalau kamu memaafkan lebih baik, kata Allah, karena memaafkan itu akan diberi imbalan oleh Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagaimana posisi imam wanita yang berjamaah dengan makmum wanita di depan makmum ataukah di tengah-tengah saf makmum, Ustaz? Ya sama lah, kalau di tengah-tengah makmum gimana? Ya agak depan sedikit lah. Karena imam itu di depan, ya toh? Depan. Ya, seperti imam laki-laki sama posisinya seperti imam laki-laki tidak salah. Depan makmumnya di belakang imam, gitu kan? Tidak salah itu. Terus? Dulu saya selalu perhatian dan peduli kepada orang lain. Saya juga berusaha berbuat baik kepada orang lain. Saya lakukan semua itu karena tahu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesama Muslim itu saudara. Selain itu, agar saya termasuk orang yang beriman, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belum beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya sendiri. Tetapi ternyata selama ini yang saya dapatkan justru kebalikannya. Saya sering dimanfaatkan oleh saudara saya demi kepentingan dirinya sendiri. Ketika saya menderita dan mengalami kesulitan, tidak ada seorang pun yang peduli dengan saya. Karena saya sudah jenuh diperlakukan seperti itu, kadang dalam hati saya bertekad tidak mau peduli lagi kepada orang lain, sebagaimana orang lain tidak peduli kepada saya. Saya akan menjadi orang yang egois, tidak mau memikirkan kepentingan orang lain. Yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya. Maka itu Allah telah mendidik kita semua. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau tidak lillah, mesti rontok di jalan. Ya. Jadi sholatku, ibadah nusukku, aktivitas hidupku, wa mahyaya itu aktivitas hidup. Sampai mati, itu lillah, hanya mengharap ridha Allah. Maka kalau kamu menolong orang lain, jangan berharap supaya orang itu nanti menolong saya di waktu kesulitan. Jangan. Pertolongan itu dari Allah. Ya, maka di dalam ayat Quran diterangkan wala tamnun tastaksir. Ya. Jangan sampai kita menolong orang untuk mendapat balasan yang lebih banyak. Ya, ada orang itu kesulitan. Saya bisa menolongnya, saya tolong. Untuk apa? Jangan berharap soalnya kesulitan biar ditolong orang ini ganti. Tidak ada nilainya kamu. Tidak ada nilainya. Saya menolong itu karena Allah. Orang yang saya tolong tahu atau tidak tahu, Allah mengetahui. Maka ada suatu riwayat. Ada tiga pemuda. Dalam suasana panas terik berjalan, dia akhirnya masuk ke dalam sebuah gua. Dia berteduh di dalam gua itu. Tidak diduga akhirnya batas gua tadi ada batu besar jatuh menutup gua tadi. Tiga pemuda tadi gak bisa keluar karena besarnya batu. Salah satu diantaranya berwasilah dengan amalnya. Dia punya pembantu dulu, punya pembantu. Yang pembantu itu belum sampai menerima gajinya, dia pergi tanpa pamit. Dalam satu riwayat, dia mendapat upah dari itu kambing. Kambing betina. Lah karena orangnya pergi, ya sudah. Tidak diberikan, akhirnya dipelihara oleh majikan tadi. Ya, karena kambing betina kan lama-lama jadi banyak. Kalau didekatkan dengan kambing jantan kan bertambah. Nah akhirnya singkatnya jadi banyak kambingnya itu. Nah, kalau mana loro-loro itu kan malah ono ta wedhus mana telu barang. Nah, setelah sekian lama pembantu tadi datang ke situ. Meminta, "Hai majikan, saya dulu pernah kerja di sini belum sempat ngambil gaji, saya pergi karena pekerjaan lain apalah. Saya minta gaji saya dulu belum saya ambil." Majikan tadi ya dengan enak saja. Itu ambing. Kambingmu lapangan itu ambilan semua, itu milikmu semua. Loh, saya itu minta hak saya. Kok kamu permainkan rumah saya dinyek gitu lah. Loh, tidak. Tak jelaskan. Dulu kamu saya beri upah itu kambing betina. Nah, karena sekian lama, maka beranak pinak sampai sekian banyak itu milikmu semua. Langsung digiring tanpa terima kasih. Tanpa terima kasih, saking senengnya gitu loh. Nah, itu waktu pemuda tadi tertutup di dalam gua tadi, ya Allah, peristiwa tadi diaturkan pada Allah. Kalau sikap saya terhadap buruh tadi, itu termasuk kebaikan dari saya di sisimu ya Allah, tolong bukakanlah pintu gua yang tertutup oleh batu ini. Akhirnya batu tadi bergeser. Nah, tiga orang tadi masing-masing punya kelebihan-kelebihan amal. Diaturkan pada Allah semua. Nah itu, jadi wasilah. Akhirnya bisa keluar dari atur. Salah satu diantaranya ini. Jadi yang berhubungan dengan pertanyaanmu tadi. Ya, kalau suka kamu menolong. Lah sekarang kamu dalam kesulitan kok tidak ada orang suka menolong genti. Terus akhirnya mutung kamu. Wes aku ardati wong egois saja. Tidak mau nolong orang lain lagi. Oh, nyatanya saya sulit juga tidak ditolong orang. Salah kalau kamu begitu itu. Ya, kalau kamu menolong orang, jangan mengharapkan bantuan dari orang yang kamu tolong. Tapi saya menolong ini, Allah akan menolong saya. Di waktu kesulitan saya mempermudah orang lain, di waktu saya kesulitan Allah akan memberikan kemudahan buat saya. Nah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Kalau kamu hanya lillah yang diharapkan, tidak akan rugi. Tapi kalau kamu mengharapkan dari manusia, kamu merasa rugi tadi tuh. Akhirnya syutin menuntun kamu. Wes wong sekarang itu gak perlu mikir orang lain. Yang penting mikir awake dhewe. Lah kalau begitu bagaimana kamu mengamalkan hadis tadi? Padahal hadis Nabi tadi, la yu'minu ahadkum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman soal-soal di kamu. Sehingga kamu mencintai saudaramu seperti kamu cinta pada dirimu sendiri. Kalau dirimu sendiri dalam kesulitan, kamu suka untuk dibebaskan dari kesulitan itu. Maka kalau ada orang lain menderita kesulitan, kamu juga suka bagaimana orang lain itu bisa bebas dari kesulitan. Allah kok memberikan saya kelebihan rezeki, dia kesulitannya untuk makan, untuknya kesulitan. Ya saya tak bantu dia biar bebas dari kesulitan. Tetapi saya menolong orang tadi harapannya dari Allah balasannya, bukan dari orang itu. Dari orang itu bagaimana kamu harapkan kesulitan menolong kamu, dia sendiri dalam keadaan sulit. Iya kan? Nah, maka kalau pertolongan dari Allah yang diharapkan, Allah mesti menolong kita. Kalau mengharapkan dari manusia, jangan harap. Kalau Allah itu janjinya tidak pernah menipu, tidak pernah mengingkari, tapi kalau manusia jangan diharap. Banyak orang janji-janji akhirnya mengingkari. Ya kan? Nah, maka janji Allah itu yang kita harapkan. Kalau suka kita memberi kemudahan pada orang lain, man nafasa musliman, nafasa Allah fi dunia wal akhirah. Siapa memberikan kelonggaran saudara sama muslim, Allah akan memberikan kelonggarannya di dunia dan di akhirat. Itu janji Allah. Lah kata Allah janji, jangan ragu-ragu, laksanakan. Ya, tapi cara berpikir kamu tadi salah. Walaupun kamu nolong tidak dapat pahala karena harapannya supaya ditolong orang lain lagi. Nah, kita tak tolong, so jangan nolong aku ganti. Nah, ternyata setelah ditolong, enggak mau nolong, nah, hilang. Maka enggak dapat pahala apa-apa. Apalagi? Seorang suami mempunyai dua orang istri. Istri kedua nikah siri. Dan masing-masing istri mempunyai dua orang anak. Apabila suatu saat nanti si suami meninggal, apakah anak-anak dari istri yang kedua juga mempunyai hak waris terhadap harta gonogini dengan istri pertama, Ustaz? Jadi ya, seorang suami punya istri dua, semua punya anak. Kalau bapaknya ini mati, semuanya dapat warisan, wong itu anak bapaknya, wong. Anaknya bapaknya, anaknya anak tadi dapat, ya, dapat harta peninggalan dari bapaknya. Ya. Kalau gonogini itu kan suami istri tadi, ya, suami istri. Kalau bagiannya istri yang pertama, anak yang kedua tidak dapat bagian dari istri yang pertama. Ya. Istri yang pertama punya harta. Kemudian dia punya anak dan istri yang kedua juga punya anak. Kalau yang meninggal itu bapaknya, anak-anak tadi semua dapat. Tapi kalau yang meninggal istri yang pertama, harta istri yang pertama tidak diwarisi oleh anak yang kedua, istri yang kedua. Kalau yang meninggal istri yang kedua, harta istri yang kedua tidak diwarisi oleh anaknya istri yang pertama. Tapi kalau bapaknya yang meninggal, istri yang pertama, anak istri yang pertama, istri kedua, anak istri yang kedua semua dapat warisan. Apalagi? Di desa kami, ada imam yang bacaannya tidak pas dari huruf Al-Quran. Misalnya, Quran Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, tetapi Allahnya dibaca nillahi, jadinya nillahi somad. Kemudian surat Idza pada ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba dibacanya wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, imam itu diam lama, tidak terus membaca surat sampai jamaah kehilangan kekhusyuan karena memikirkan apa yang dibaca imam itu. Apa ini ada tuntunannya? Dan yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Enggak ada gitu. Kalau kamu tanyakan tuntunan, tidak ada. Mungkin bermaca Fatihah kok meneng suwe, mungkin memberi kesempatan makmumnya ben maca. Ya mungkin gitu loh. Itu enggak ada gitu itu. Ya. Sebab kalau imam membaca jahr, makmumnya itu hanya mendengarkan, memperhatikan, tidak usah baca. Nah, karena ada yang berpendapat, pendapat ini ya, kalau imamnya membaca surat, kalau membaca Fatihah, makmumnya diam. Tapi kalau nanti imamnya membaca surat, makmumnya membaca Fatihah. Gitu kan? Nah, kalau imamnya membaca suratnya pendek, Fatihah kecontalan makmumnya. Maka dari itu, imam memberi kesempatan, dah maca Fatihah sik tak enteni. Nah, kalau begitu enggak ada tuntunannya. Ya. Udah kalau imam baca jahar ya, barwalam dolin amin, ya terus imamnya membaca surat. Makmumnya kan kewajibannya mendengarkan saja. Memperhatikan. Dan nanti kalau imamnya sudah masuk ke rakaat 3 atau keempat, bacanya sir, nah makmumnya membaca sendiri. Itulah. Tapi yang kamu tanyakan itu apa ada tuntunannya, saya tidak tahu. Kalau memang bacaannya keliru, nanti setelah selesai diluruskan Pak imamnya tadi. Itu ya, diluruskan. Apalagi? Apakah tuyul itu ada? Yang katanya apa? Bisa. Apakah tuyul itu ada, Ustaz? yang katanya bisa mengambil uang orang lain. Ya, katanya ada itu yang mengatakan siapa? Ya dah, nek tuyul bisa mengambil uang orang lain, ya celaka no. Katanya nih ya, tuyul itu makhluk halus, tidak bisa dilihat manusia, tapi bisa mengambil uang. Nah untuk apa? Ya, untuk jajan apa? Kok tuyulnya doyan bakso. Nah nanti kalau doyan bakso, tuku bakso. Nah, sing dodol bakso tidak lihat, itu ada ketok duit ketok, sing ngelongke renek. Nah, itu jangan percaya. Kalau ada tidak bisa di film, katanya makhluk halus itu kan, lihat TV itu ada tuyul, ada mbak yul kan. Nah itu, ya. Jadi tuyul itu dongeng yang sudah turun temurun ada ceritanya, yaitu diingu orang untuk jadi pesugihan, tukang nyolong kok dikasihkan orang yang mempunyai tuyul tadi, maka orang yang punya tuyul itu sugih karena dicolongke oleh tuyul tadi duitnya. Umpama itu betul, berarti yang dimakan orang yang tuyul tadi barang haram, calon masuk neraka karena barang colongan. Andi kata betul. Ya, padahal itu tidak ada, itu sebenarnya karena tertanam perasaan dengki. Ya. Orang-orang yang tidak punya melihat tetangganya kaya itu dengki, akhirnya disebarluaskan. Biar orang kaya di kampung itu dibenci oleh orang. Ya, kamu jangan pinjam uang ke sana. Nanti anakmu dipakak ke pesugihannya. Nah, nanti kebetulan anaknya sakit terus mati. Ditekoni, takut kena dukun, nah, tanya. Kamu masih punya hutang enggak dengan si? Masih punya, tinggal si. Lah itu. Harusnya segera kamu bayar. Kalau tidak, pakak ke pesugihannya kamu. Nah, sehingga orang kampung tersebar ke wong sugih, duwe tuyul, wis aja dadi cedhaki. Jadi tanamkan rasa benci, dengki, iri sebetulnya. Dia melihatnya, mungkin orang nyambut gawe kok sugih men, mobilnya gonta ganti, kadang-kadang Fortuner, terus ini lah. Padahal dulan, wae, ora mikir anak, ora mikir bojone, marahin duwe tuyul. Lah, sing dadi sasaran tuyul. Kalau sekarang, sing dadi sasaran didanai Yahudi. Padahal ngerti Yahudi pun tidak. Nah itu dasarnya karena dengki saja. Maka kita orang Islam tidak boleh percaya ada tuyul nyolongi duit. Kalau tuyul bisa mencuri uang, tuyul bodoh itu. Jikuin duit mau sidik-sidik. Datang ke bank sana loh, bal-balan kamu jiku. Di bank ambil. Sedang kamu sedang dihitung itu ambil aja uang. Dia yang jaga tidak lihat kamu, kamu lihat dia. Ya, sudah. Nanti dia tinggal anu. Misalnya ditaruh di laci, dia kan tahu kuncinya diseleh gimana, kan tahu. Dia sedang ke sekolah apa sedang pulang, ambil dia kuncinya buka, ambil pulang dah. Ya dah. Anak tuyul kok ambil uangmu 50 rupiah, 50 ewu, 100 ewu itu. Masa suyul seperan-seperan kok ya bodoh temen. Apa ya orang ngerti duit gede barang. Terus ceritanya tuyul seperan-seperan kok gundul apa ya orang tukul rambutnya. Ya dah. Mesti gundul terus, terus tak cilik dari wudho. Terus pakaian murah barang aja wudho. Nah itu cerita turun-temurun itu sebetulnya bohong, tidak ada. Tunggal itu banyak gendruwo barang itu ra enek. Ndak ada gendruwo. Ora enek anak rapati normal, wah iki bojone keloni gendruwo itu. Lah gendruwone kotak-kotak sarunge. Kayak utute siang coba. Akhire mampu wah iki utute gendruwo iki. Nah, itu bodoh. Maka tidak mau ngaji gak kebongkar. Dengan ngaji tuyul memedi petetean, gelundung peringis, wedon, oh tidak ada semua itu. Santet, tenung tidak ada semua. Nek eneng santet tenaku. Ya, tidak ada semua. Monggo ya diundangke di DPR. Ya ini ibu dari DPR berarti katanya mau dibahas nanti perundang-undangan santet. Ya, wah nenek undang-undang santet tenan cilaka iki nanti. Pembuktiannya sulit. Iya ta? Ini ada orang sakit, tekoke dukun wah kayak disantet. Nah. Terus akhirnya mati lah sing dituduh nyantet diperkarake. Padahal membuktikan nek tak santet buktine apa? Susah itu. Susah. Maka santet itu enggak ada. Santet menyakiti orang itu enggak ada. Kalau ada Indonesia tidak dijajah penjajah 350 tahun. Tukang santet kan sudah ada sejak dulu. Kenapa tidak kamu manfaatkan tukang santet itu pun nyantet jenderal-jenderal penjajah. Wetenge leboni linggis ora iso apa-apa. Iya toh, tengah leboni linggis, terus telak ini leboni paku idep, wes, apa lagi ya? Wes rasa dadak ngangkat tentara rasa ngingu tukang santet, tukang-tukang tenung wih digaji yang besar negarane aman. Ya. Maka orang ngaji itu pikirannya jadi cerdas. Ora iso dihapus-hapusi nek ora enak. Kemudian saya ngapusi mung dukun ya. Sudah, enggak bisa. Mula dada ta dukun nek kon balik ke Pak, aku ngene iki mboten salah napa-napa, ndak salah apa-apa kok. Disantet, tolong Pak ini kamu kembalikan aja biar ngede. Oh, rape, wis sing penting kowe. Ha, padune ora iso gitu loh. Enggak bisa. Memang dia enggak bisa, memang enggak ada kok itu kok. Kalau iso itu mesti gelem wis dimangkulkan wis balekno berapa bayarnya tak bayar mesti semerintil dukun di wong tutuh duit. Ndak bisa itu. Ini dukun-dukun sing wis tobat wis coba ndi. Ya jane wis tau nyantet wong pira coba. Tak apus-apusan tok itu. Ya alhamdulillah saya bangsa dukun, santet, tenaga dalam itu saya banyak pengalaman. Tahu. Karena kakak saya sendiri jadi dukun, jadi saya ngerti caranya ngapus-ngapusi tahu. Dan saya kalau tanya kakak saya tidak tadi ngaleng-ngaleng, mas gue yang ngapusi itu mas. Ya itu tak tanya gitu aja. Nah aku ya apa ya yang ngomongin ya digugu apa ya gitu loh. Ya jangan percaya, tuyul nyolongi duit itu tidak ada. Maka di rumah katanya berkelangan duit, ya, padahal renek wong jobo sing mlebu kelangan duit karena kamu sudah percaya pada tuyul dulu, padahal sing nyeleri duit ya anggota dalam rumah itu sendiri. Tapi gandeng percayanya kepada tuyul malah tidak curiga kepada yang ada di rumah kuwi. Sing ditulak sing diwasi tuyul terus. Ya apalagi? Apakah sah apabila sholat tidak tahu arti apa yang dibacanya, Ustaz? Ya, insyaallah sah saja. Hanya mestinya ditingkatkan. Ya, tingkatkan. Kalau zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi, rasa gagas, tahu artinya, wong memang bahasanya itu. Nah, kalau kita bahasanya Arab, artinya Indonesia, ya orang mudeng. Maka sering saya katakan kan di sini, tiap hari itu kamu minta ihdinas siratal mustaqim. Pasti itu, nek sholat mesti. Padahal ihdinas siratal mustaqim itu artinya, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu artinya begitu. Nah sedang jalan yang lurus itu seperti apa? Apa kayak Slamet Riyadi itu lurus itu. Padahal kalau kamu minta jalan yang lurus, Allah sudah katakan wa anna hada siroti mustaqimam fattabi'u. Ini Quran ini jalanku yang lurus. Maka kalau kamu ingin jalan yang lurus, ikuti dia, ikuti Quran ini. Nah sholat ya Allah tunjukkan saya ke jalan yang lurus, ditunjukkan jalan yang lurus Quran, tidak ngomong ngaji, malah ada orang ngaji Quran, geting. Tidak suka, lah kok minta jalan yang lurus itu jalan lurus apa? Nah itu lah, ruginya orang tidak tahu. Kalau tahu, oh jalan yang lurus itu Quran toh. Lah mestinya kalau ada Quran dikaji, saya belum ikut, dengar itu jalan yang lurus, ya segera ikut. Kalau memang minta jalan yang lurus. Kalau kamu malah menjadi penghalang-penghalang jalan yang lurus, berarti kamu minta jalan yang sesat. Malah sing ngaji Quran dari itu pengajian sesat. Misalnya, Jalur ihdinash shiratal mustaqim diterangke Quran malah jare itu pengajian sesat, itu gimana? Sing pengajian selamat itu seperti apa? Pengajian selamat itu bosong hitung weton, hari baik, hari jelek gitu loh. Ya, nogo dino, nogo sasi, ya, nogo laut barang kuwi. Maka supaya orang nesu sedekahi bumi, sedekah laut, ya itu jalan lurus. Itu jalan sesat itu. Kalau menurut Islam jalan lurus itu Quran. Maka Allah mengatakan wala tattabi'u subula. Jangan ikuti jalan-jalan selain Quran. Fatafaraqu bikum an sabili. Jalan selain Quran itu menyesatkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya, untuk mengikuti Al-Qur'an tadi saya wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu, maka ngaji ngerti artinya, sholat yang dibaca tahu artinya lebih baik, tentu akan lebih mengerti apa yang diucapkan itu. Oh, saya mohon jalan yang lurus. Seprono seprene kok orang ngerti jalan yang lurus, ya kamu enggak tahu kok jalan yang lurus seperti apa, enggak tahu. Padahal jalan yang lurus itu yang kamu minta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Yang kau beri nikmat siapa? Allah jelaskan. Yang telah diberi nikmat oleh Allah itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya, jadi kita minta itu seperti yang diberikan oleh Allah kepada beliau-beliau itu. Kalau memang yang kita minta seperti itu, Allah tunjukkan jalan. Ya toh? Atiullah wa atur rasul. Ya. Wa may yuti illaha wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan mentaati rasul, nah itu. Wa may yuti illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin. Wa hasuna ulaika rafiqo. Coba dibaca lagi. An-Nisa 69 tuh. Surat An-Nisa surat keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dan matnya dibaca. Siddiqin ialah orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul. Dan inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana yang tersebut dalam ayat 7 surat Al-Fatihah. Nah, itu dah. Al-Fatihah siap. Setiap salat yang kita baca Al-Fatihah itu, pertama ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itu yang kita minta seperti itu. Kalau kamu minta seperti itu, jalannya Allah tunjukkan. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulullah. Dan mentaati Allah itu artinya melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan perintah dan larangan Allah semua ada dalam Quran. Dan kalau kamu minta jalan yang lurus, minta kenikmatan seperti yang telah diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, syaratnya suruh mentaati Allah, mengikuti Al-Quran, ya, baru dikaji aja kamu udah gak suka. Bagaimana untuk menempuh? Ya, tahu aja tidak. Maka sekalipun doa ihdinash shiratal mustaqim terus tiap hari 17 kali itu nek sholat wajib tok, belum lagi sholat-sholat sunnah, mesti lebih. Tapi tidak pernah dikabulkan karena kamu nggak tahu yang kamu minta itu apa. Siratul Mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang lurus kan jalan selamat neng patung, jalan selamat neng kuburan, jalan selamat neng ya tempat-tempat yang dianggap keramat, pengen sugih ngingu tuyul, Nah itu semua itu jalan sesat. Apalagi? Apakah ada tuntunannya kalau setiap saat berwudu, yaitu setelah hadas Ustaz? Kalau kamu setiap hadas terus berwudu, itu bagus. Ya dah. Walaupun tidak diwajibkan, tapi kalau kita selalu menggantung wudu, batal wudu lagi, batal, itu bagus itu. Ya. Sehingga waktu-waktu untuk sholat, langsung kita sholat, rasa wudu lagi. Dan akan menjaga diri dari hadas. Artinya dalam mutawalli selalu wudu, menggantung wudunya. Boleh. Ya. Walaupun tidak dituntunkan, boleh. Dilakukan. Karena itu wudu itu kan bersuci dari hadas. Sewaktu-waktu waktu masuk sholat, rasa repot tinggal sholat aja kan. Apalagi? Mohon diterangkan, Quran Surat Yunus ayat 16 pada kalimat, sesungguhnya aku telah tinggal bersama kamu beberapa tahun sebelum ini. Siapakah yang dimaksud ayat tersebut, Ustaz? Ya, coba kamu baca ayatnya. Surat Yunus, surat ke-10, ayat 16. Qul law syaa Allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adraakum bih faqad labistu fiikum umaram min qabli afala taqilun. Katakanlah, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Ya, baca notnya. Maksud sebelumnya adalah sebelum Al-Quran diturunkan. Ya. Jadi ya, yang dimaksud sebelumnya kamu tinggal beberapa lama dengan kamu itu sama-sama dengan orang-orang Quraisy. Ya. Sebelum turun Al-Quran, Muhammad belum diangkat menjadi nabi menjadi rasul. Karena Muhammad diangkat menjadi rasul atau nabi itu setelah diberi Al-Quran. Ya. Lah sebelum turun Al-Quran, Nabi Muhammad itu hidup bersama masyarakat Quraisy itu. Ya, sama-sama. Sehingga orang Quraisy itu tahu betul siapa Muhammad itu. Orangnya jujur, akhlaknya baik. Sampai waktu itu orang Quraisy karena melihat kejujuran Muhammad bin Abdullah saat itu, ya kan? Belum nabi, belum rasul, orangnya jujur apa adanya sampai diberi sebutan Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Sehingga orang Quraisy itu tahu kalau Muhammad itu orang baik. Kalau bicara betul, diberi amanah, dititipi apa-apa, tidak pernah ada yang dikhianati. Dagang jujur. Maka sebagai pedagang banyak pelanggan-pelanggan sampai ketika dagang itu ya, kalau pertanyaan sekarang loh dagangannya Muhammad ini kok laris banget, liane kok tidak. Mungkin itu karena tempatnya. Ya, tidak? Tempatnya. Nah, suatu saat di DCI tempatnya yang pakai Muhammad itu digoni orang lain. Ya sudah, Muhammad tidak marah ki nggonku ndak, ya pindah aja tempat. Tapi para pedagang tadi mau jujur itu, loh kok bukan ini orangnya. Nah, Muhammad pindah sana, ngalih ke sana. Jadi golei bukan karena tempatnya, karena orangnya. Gitu kan? Maka setelah menerima Al-Quran, menyampaikan Quran kok mereka bantah, malah tidak percaya, malah menuduh Muhammad itu orang gila, Muhammad itu orang merusak kebersamaan. Padahal sebelum aku jadi nabi, sebelum turun Quran, sudah tinggal bersama kamu beberapa lama, kamu kenal pribadiku. Tidak seperti yang kamu tuduhkan itu. Ya. Baru ngaji Quran kok. Ya, diberi Quran, ngajarkan Quran, terus dibenci. Apa kamu lupa siapa saya itu? Nah, itu kan. Nah, maka itu setelah beliau jadi nabi, balik. Yang dulunya memberi sebutan Al-Amin, malah sekarang mengatakan Muhammad itu gila sekarang. Muhammad itu sufaha, kurang akal, merusak kebersamaan, meremehkan Tuhan-Tuhan nenek moyang kita. Sudah bermacam-macam sebutan yang jelek-jelek. jelek-jelek sebut pada Muhammad. Tapi beliau diutus oleh Allah itu sampaikan kebenaran. Kewajibanmu hanya menyampaikan saja. Perkara mereka menerima ya silahkan, tidak menerima ya jangan dipaksa. Qul, katakan Muhammad, aminu bihi aw la tu'minu. Kamu beriman dengan Al-Quran yang saya bawa ini, atau tidak beriman, boleh silahkan. Al-haqqu mir rabbikum. Nabi itu menyampaikan kebenaran dari Tuhanmu. Wa man syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Siapa mau beriman, silahkan iman. Siapa mengkafiri atau menjadi kufur, silahkan kufur. Tidak dipaksa kok. Tidak dipaksa. Kebenaran disampaikan itu tidak dipaksa. Nah itulah maksudnya yang dimaksud siapa? Ya orang-orang Quraisy, masa Quraisy yang sudah tinggal beberapa lama dengan Nabi ketika Nabi belum jadi Nabi dengan Muhammad itulah. Belum diangkat jadi Rasul, masyarakatnya sudah kenal dengan Nabi Muhammad itu. Orangnya baik, orangnya jujur sebelum diangkat jadi Nabi. Lah kalau dia orang mengerti, mestinya orang jujurnya diangkat jadi Nabi. Oh pantas, orangnya sudah kelihatan kejujurannya sejak dulu. Sekarang diangkat menjadi Rasul. Mestinya kan percaya karena memang ini orang baik, harusnya kan gitu. Tapi kok menolak kebenaran itu. Terus? Saya seorang pedagang sayur, bolehkah saya menerima pesanan untuk selamatan, tahlilan, dan yasinan? Padahal menurut saya dan istri, hal itu bukankah membantu membelanjakan hal kemusyrikan? Tetapi kata teman saya sepengajian, boleh yang demikian itu bagaimana Ustaz? Boleh saja, memang kamu jual sayur kok. Apa mau beli sayur untuk pakan kambing atau pakan babi ya? Kemudian babinya dijual atau disembelih, sayurnya yang membeli dari kamu untuk membeli merimakan babi tadi boleh. Ya, memang jualanmu itu. Ya, kamu jual beras. Ya. Tuku tinggu selametan, go kendurian, berikan saja. Kejopo nek nggih napa? Nggih sampeyan nggih pun kula sumbang. Lah itu enggak boleh. Ya, kamu jual ya diberi untuk apa saja boleh. Ya, boleh. Memang kamu jual sayur, jual daging, jual beras, jual ini. Untuk kepentingan apa itu silakan. Nah, kecuali kalau untuk tidak apa itu kamu membantunya. Itu kena ayat, wala ta'wanu alal birri wal, wala ta'wanu alal ismi wal utwan. Jangan bantu-membantu dalam perbuatan dosa. Ya, dan pelanggaran atau permusuhan. Dan kamu orang jual, dibeli ya terserah aja buat apa. Kamu jual apem. Ya dah, kebetulan kisaparan dituku wong Karanganom kono, Karanganom po Karangmendowo itu, Jatinom ya. Mau beli apemnya untuk tak umbulkan yang masjid kono genggurayan, ya silakan dah, saya wong dibeli dah. Oh, kita anu ben selamat ya, wesnya sak tenggok tak sumbangke, urun, nah itu tidak boleh. Nek dibeli silakan, wong memang kamu jualan ada pembeli. Boleh itu. Kemudian kan dadi tukang becak barang ngono kuwi, ya. Sing numpak sapa wae boleh, lanang wedok boleh, ora usah mbok tekoki bojomu padu iki. Nek bojomu moh berarti aku bantu wong pacaran. Ora payu becakmu. Yes, pokoknya bayar kene. Hanya ndi? Itu kan. Nah. Apalagi? Kami berumah tangga sudah 20 tahun. Akhir-akhir ini suami saya sering marah-marah pada saya tanpa saya tahu sebabnya. Tetapi ketika marah, dia bilang kalau ada perasaan suka sama teman SMA-nya. Wanita itu selama ini berteman baik dengan kami. Wanita itu sudah bersuami. Tanpa sepengetahuan saya, suami saya sering SMS-an dengan wanita tersebut. Saya pernah curhat kepada wanita itu, tetapi kurang ada tanggapan. Saya, suami dan wanita tersebut sama-sama sudah mengaji. Apa salah kalau saya melarang suami dekat atau berhubungan dengan istri orang lain? Apakah diperbolehkan seorang suami jatuh cinta lagi pada wanita yang sudah bersuami? Mohon nasihatnya, sikap apa yang harus saya lakukan menghadapi suami yang selalu marah kepada saya karena si suami ingin bertemu dengan wanita itu, Ustaz? Suamimu itu ngaji di mana? Nah, kalau ngaji di sini itu larangan keras itu. Nah, orang sudah beristri kok dicintai lagi. Mau curhat, ya tak? Walaupun itu dulu bekas pacarmu. Tapi dia sudah bersuami, kamu sudah punya istri, ya tak? Tidak boleh kalau kamu mendekati itu merusak rumah tangga orang lain. Di samping itu haram hukumnya. Mula josok pacaran. Islam itu melarang pacaran. Tidak ada. Islam kok menganjurkan itu suruh pacaran, tidak ada. Pacaran itu dilarang dalam Islam. Karena pacaran itu takrobuzi zina. Takrobuzi zina itu haram hukumnya. Islam tidak ada. Pacaran tidak ada. Perintah Nabi, ya ma'asara sabab. Manistata aminkumul ba'ata faljata zawaj. Fa'innahu awadul basar wa asal faj. Fa'ilam yastati fa'alehi bisawm. Itu menyeru pada pemuda. Kalau kamu sudah berkeinginan dan berkemampuan untuk nikah, nikahlah kamu, segera. Karena nikah itu bisa menutup pandangan dan menjaga kemaluan. Ya, tidak mata keranjang, kemaluannya terjaga. Ya. Kalau belum mampu, baru mau, tapi belum mampu, wali bisaum puasa dulu. Puasa itu yang menahan diri. Saya kepingin segera nikah, saya belum mampu, saya akan kerja keras dulu, baru nanti saya akan menikah setelah ada kemampuan. Tidak ada pasaran-pasaran itu, tidak ada, karena pasaran itu takrobu zina. Dan Allah melarang wala taqrabu zina. Jangan dekat-dekat perbuatan zina itu, jangan. Ya. Maka kalau istri tahu suaminya berbuat begitu, melanggar larangan Allah, ditegur, diingatkan. Ya, diingatkan. Ya. Kok umumnya kalau bekas pacar itu kok ya, bikin guncang ya. Kenapa dulu kamu kok enggak teruskan dengan pacarmu dulu? Ya. Bareng wis dipek uang, ngono wis lah kok ya. Kelingan pacare. Lah dulu sudah sama cinta, ibaratnya ya, sudah sama cinta kok belum sampai tercapai dah gagal. Lah kenapa gagal? Nah, maka itu jangan sok pacaran, nanti jadi di belakang hari ya, kalau masih menjalin-menjalin itu ya, jadi racun nanti. Ada yang sudah ngaji di akad pagi ya, ada datang kepada saya. Dia minta itu. Terganggu oleh mantan pacarnya dulu. Ya. Padahal mantan pacarnya sudah punya istri, dia juga sudah punya suami. Ya, karena hubungannya mudah sekarang itu. Kalau dulu kan arep ngomong piye carane ngomong, konangan, kirim surat lu kayak sing nampa suamine, diwaca ya konangan. Nah sekarang ini dia sedang tidur, gugah iso kok. Malam-malam tidur pacarnya datang, bisa itu. Aja iso ngomongan panjang lebar lewat HP, bisa. Ya. Terus ngomong-ngomong tidak puas, akhirnya berkencan. Sesuk nang pasar ya, padha pedagange itu. Ya. Biasane mangkate bar subuh iki jam 4 durung subuh wis mangkat. Ya. Suaminya ya enggak curiga kok isu-isu men mangkate apa lengganane. Nah, lama-lama suami curiga dah, ditotke. Ya, dadi ya ini kok mangkat iki jane nek apa? Entar ditotke cek ya. Ternyata tidak sampai ke pasar, mampir ngene bekas pacare. Ya, malah suaminya datang lebih duluan di pasarnya di nunggoni nggon dasarane istri tadi. Nah, ternyata agak siang-siang baru datang. Kok ngendi kowe mau? Lemang kate wis jam 4 to, lah kok teko kene malah wis padang lagi teko ya blag-blagan teko ni saka ngendi coba? Nah, kalau sampai konangan begitu mesti ora pisan gitu loh. Bahwa Allah itu biasanya kalau orang berbuat maksiat baru sekali ditutup. Kalau sudah sampai konangan mesti berulang kali. Coba dibaca surat Ibrahim 42. Quran itu sudah lengkap sebetulnya. Mengadang kalau orang mudeng rumah sana ngirin delik-delik ora bakal konangan. Nek lehmu delik wis kesuwen dibuka karo Gusti Allah. Iya. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Nah, jadi kalau berbuat maksiat, dosa, ya, kok belum ada, belum konangan, jangan dikira Allah itu lalai. Kasih sayangnya Allah itu memberi tangguh kepadamu. Diberi tangguh, isi ditutup. Diberi tangguh itu maksudnya supaya kamu berpikir, apakah maksiat yang saya lakukan ini saya teruskan karena merasa aman tadi, atau sebelum dibuka oleh Allah kamu bertobat, menyesal, bertobat, tidak diteruskan, diakhiri. Nah, itu. Tapi kalau diberi tangguh tadi dieman oleh Allah, coba berpikir kamu berhenti atau kamu nekat. Oh ya, kok malah nekat, diujo oleh Allah. Baca surat Al-An'am 44 itu, diujo. Dibuka pintu kesenangan maksiat yang lebih banyak lagi. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Ya kan? Falamma nasu ma dzukiru bihi. Jika dia melupakan peringatan yang sudah disampaikan pada mereka, tidak mau ingat, melupakan, nyepeleke gitu lah. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah membuka pintu kesenangan yang lebih luas lagi. Ya, kalau kemarin berbuat maksiat cuma lewat satu belakang, ya, aman. Datangnya jam 1 malam, dah aman. Loh kok besok ayah aman, ya buka oleh Allah. Apa ditutup oleh Allah, beri tangguh, enggak. Diingatkan tidak mau, malah nanti dibuka oleh Allah, tidak hanya tengah malam aja kamu datang, pagi busi aman. Kalau kemarin lewat pintu belakang, oh ternyata lewat pintu samping bisa, pintu depan pun bisa. Wes diujol lah, sak karepmu. Nah setelah sedang bergembira menikmati kemaksiatan tadi, secara tiba-tiba, bagetatan. Sekarang konyong-konyong itu maksudnya tiba-tiba. Ya, hatta idza farihu bima utu akhadnahu baghtatan. Dia sedang menikmati kemaksiatan tadi, tidak mengira tiba-tiba datang siksa Allah yang tidak disangka-sangka. Nah, maka itu kalau kita berbuat dosa, bermaksiat, belum diketahui orang lain itu, sadarlah kamu diberi tangguh oleh Allah. Supaya berpikir, kamu terus ke apa kamu mandek. Kalau mandek dari maksiat, insya Allah ditutup oleh Allah. Tapi kalau mau menekat, diumbar. Nek cara jawane di apa ya? Dilulu, diujo. Dilulu, wes kono. Tutup melemu seneng-seneng. Nah, nanti setelah katok sing seneng-seneng, lagi senang-senang menikmati kemaksiatan, datangkan adab secara tiba-tiba. Yang kamu tidak menyadari. Apalagi mohon dalil larangan mandi secara telanjang di tempat pemandian umum atau kolam atau sendang, Ustaz. Dan apakah ada larangan mandi telanjang sekalipun di kamar mandi rumah yang sudah tertutup? Kalau mandi telanjang di kamar mandi yang tertutup, enggak apa-apa, boleh. Yang ada di situ cuma kamu sendiri. Ya, boleh. Zaman Nabi itu enggak ada kolah tertutup seperti kolah kita itu, enggak ada. Kalau mandi, kadang-kala kan cuma di aling-alingi kain apa itu tuh. Nah, maka jangan mandi telanjang. Ya, ditutup dengan kain. Ada hadisnya memang. Saya bacakan hadisnya. An Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yadkhulil hammama bi ghairi izarin. Ya. Dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah masuk tempat pemandian tanpa izar. Izar itu kain. Nah, tanpa izar. Apa sarung apa-apa. Jadi ini kan mandi ya. Ini sarung. Ini jauhnya ngandangi nganggu basahan gitu. Basahan. Tapi kalau di kamar mandi tertutup seperti kamar mandi kita sekarang ini, tidak apa-apa, boleh. Sebab tidak mungkin akan dilihat orang lain. Ya, kalau dengan di kamar mandi yang terbuka kan bisa jadi dilihat orang lain. Maka dengan pakai basahan itu, nah itu. Apalagi di kampung kebanyakan orang masih mengadakan selamatan orang meninggal 3 hari, 7 hari, 40 hari dan lain-lain. Tetapi kalau sholat berjamaah, imamnya membaca ihdinas siratal mustaqim. Dan kadang-kadang kul ya ayyuhal kafirun. Yang demikian itu, apakah boleh saya bermakmum kepada imam tersebut, Ustaz? Oh, boleh. Ya. Walaupun imamnya suka selamatan, tapi kalau sholatnya benar boleh. Ya. Selamatnya ya apa imamnya nek maca ya minta selamat kepada Allah. Minta tunjukkan jalan yang lurus kepada Allah, itu ihdinas siratal mustaqim, itu kan minta kepada Allah tunjukkan jalan yang lurus, boleh saja. Kalau memang sholatnya benar, kamu makmum boleh saja. Perkara dia isi selamatan, isi sesaji, isi itu kan di luar sholat, tapi kalau dia sholat kan tidak sesaji. Nah, kalau dia sesaji, dia selamatan, jangan ikut, tapi kalau dia ngimami sholat sedang dia sholatnya benar, kamu boleh jadi makmumnya. Boleh. Aku ya bodoh, kamu dulu ya begitu aja kok. Ya. Mantek kuwi rasa wene gelem ngaji kuwi. Ngaji di MTA kayak yen dhisik ya ngaji ning sak durung ngaji di MTA kan tambah mempeng sing ngono kuwi. Ada. Ngerti mantek kan baru sekarang. Boleh. Apa lagi? Bagaimana hukum pernikahan seseorang di mana pada saat menikah dulu ayahnya yang menjadi wali itu tidak sholat? Apakah pernikahan tersebut sah, Ustaz? Jadi yang menjadi wali itu tidak boleh orang yang tidak Islam. Namanya orang Islam itu untuk sholat 5 waktu. Kalau dia yang menjadi wali yang menikahkannya tidak sah. Tidak sah nikahnya. Karena wali kan yang berhak menikahkan kan walinya. Kalau dia menikahkan tidak sah nikahnya itu. Karena dia bukan orang Islam. KTP-nya Islam, ya ini orang tahu sholat. Yang Islam itu orangnya bukan KTP-nya. Ya. Apa lagi? Saya seorang laki-laki. Sampai saat ini saya suka memakai cincin dari batu akik. Dan hanya sekedar memakai, tidak ada keyakinan-keyakinan apa-apa. Apakah yang demikian itu saya berdosa, Ustaz? Tidak, tidak ada keyakinan apa-apa, pakai cincin boleh. Batu akik boleh, cincin batok ya boleh. Apa aja boleh, boleh. Apalagi? Bagaimanakah cara berbakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Sedangkan ketika hidupnya, orang tua tersebut menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hingga meninggal, belum sempat menjalankan sholat 5 waktu, Ustaz. Dan menurut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa kok tidak sholat itu ya. Ya tak? Lah kita semua kan ya menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tak? Memang Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Allah bahwa Allah itu Esa. Kita semua orang Islam itu menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lah kok ora sholat itu berarti ora percaya itu. Kalau dia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, malah kita sudah syahadat kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah mana? Ya Allah Yang Maha Esa itu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak berputra, tidak diputrakan. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa betul, ya sholat. Kalau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kok tidak sholat, berarti ya tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi di perusahaan kami bekerja pernah diadakan tafsir Al-Quran dan pernah dijelaskan dalam koperasi itu ada unsur ribanya. Karena dulu unsur simpan pinjam dengan bunga yang telah ditentukan pengurus. Salah seorang anggota muslimah keluar dari keanggotaan koperasi tersebut karena menyadari riba dan dosa. Akan tetapi karena dia masih ada tanggungan dengan koperasi sedikit, yaitu angsuran sepeda motornya, maka dia meminjam nama salah seorang anggota yang masih ada. Bagaimana dengan yang demikian itu, Ustaz? Meminjam gimana maksudnya? Meminjam nama, kalau yang dipinjami nama boleh, ya boleh saja. Karena untuk menyelesaikan tadi kan, dia masih punya pinjaman, nah dia keluar, sudah tidak ikut lagi dalam operasi itu, tapi dia menyelesaikan pinjamannya. Ya, karena pinjam ya dibayar kan. Nah dia sudah tidak ikut di situ, maka angsurannya dititipkan temannya. Boleh saja. Boleh. Apalagi? Saya kadang teringat akan segala perbuatan dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Dan terlebih lagi apabila menjelang puasa Ramadan tiba, seakan semua dosa-dosa saya terlihat di hadapan saya. Yang demikian itu apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya kalau teringat dosanya, mudah-mudahan kamu termasuk tanda orang mukmin. Sebab Nabi mengatakan orang mukmin itu kalau teringat dosanya itu selalu khawatir seperti akan keburuan gunung. Seolah-olah dia duduk di tepi bukit gitu, bukitnya mau ambruk, mau ngebrui dirinya. Itu artinya orang mukmin itu kalau teringat dosanya, seolah-olah apa saya bisa selamat, dosa-dosa saya yang sudah saya lakukan begini begitu, apa akan selamat. Maka digambarkan oleh Nabi seperti dia duduk di tepi bukit, bukitnya mau ambruk, mau ngebrui dia. Artinya khawatir tidak selamat kalau ingat dosa-dosanya. Lain dengan orang kafir. Kalau orang kafir walaupun dosanya sebesar gunung, itu rasanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, mudah dihalo itu hilang. Maka kalau kita ingat dosa-dosa kita ada kekhawatiran, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Terus langkah apa yang harus dilakukan? Perbanyak kebaikan-kebaikan. Karena Nabi mengatakan atbi'i sayyi'atal hasanah. Ikutilah perbuatan jelekmu itu dengan memperbanyak kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayiat. Banyaknya kebaikan itu bisa menghapus kejahatan-kejahatan tadi. Maka kalau teringat dosa, ya, terus memacu untuk banyak berbuat baik untuk menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan itu. Nah, itu orang yang beriman. Apalagi? Apabila saya dikejar anjing di jalan, dengan pembelaan dan jaga diri, anjing itu saya bunuh karena takut digigit. Apakah yang demikian itu saya tetap berdosa, Ustaz? Tidak. Dosa gimana? Kalau kamu mau digigit ya dilawan. Nah, kalau kamu melawan ya tidak menggigit anjing, maksudnya ya. Ya. Lawan gitu. Kalah gebuk aja, ternyata mati ya wis. Gitu kan? Nah, insya Allah tidak dosa. Karena kamu membela diri. Kira bias nanti gantinya. Kalau menurut Jenderal Anton Tabah kemarin, Orang ahli bid'ah itu seperti anjing rabies. Ingat enggak itu? Iya. Tapi nek sing ngomong aku dadi molong. Tapi yang ngomong jenderal polisi, ya jenderal polisi ngomong orang ahli bid'ah itu seperti rabies. Anjing rabies itu gampang nular. Aku menirake lho, kok nek direkam lho, terang unek-uneke. Ndak, saya tidak anu. Apa lagi? Ketika saya dilibatkan dalam pemilihan calon karyawan, pada waktu itu pimpinan menanyakan, bagaimana dengan tiga calon ini? Mana yang masuk nominasi? Saya menunjuk di antara tiga tersebut, sebut saja si A. Singkat cerita, si A yang diterima jadi karyawan. Tetapi pilihan saya ini dari hari ke hari sampai bulan berbulan, kinerjanya kurang pas. Dan membuat teman-teman menjadi membicarakan dia semua. Kerja tidak bisa dan lain-lain. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Bagaimana ya begitu itu kok bagaimana? Berarti pilihanmu orang, kamu memilih orang yang tidak bisa kerja. Ya tak? Ya betul kalau memang kamu memilih orang yang tidak bisa kerja, kamu pilih tadi betul. Ya tak? Lah kalau yang disuruh milih itu orang yang baik dalam bekerja, kalau kamu tidak tahu mestinya enggak usah sanggup. Wah, kalau saya suruh memilih karyawan yang baik, ya saya sendiri kurang pengalaman, tidak banyak kenal dengan calon-calon yang lamar ini, saya takut nanti kalau salah pilih. Lah lebih baik adakan tes saja. Tes ya, kriterianya ditentukan apa? Lah kalau yang masuk dalam kriteria yang ditentukan dia masuk, ya lolos itu aja. Nah, ternyata tidak bisa kerja, akhirnya membicarakan karyawan itu, akhirnya yang dibicarakan juga kamu, ini pilihannya kayu, sing milih kayu lah. Itu kan, lebih baik. Dan ini lagi kalau kamu seolah menjadi penentu suruh memilih, ya katakan saja, yang tidak bisa. Di antara yang lamar ini pemilih yang baik yang mana saya enggak tahu. Ya, hanya dites saja dohirnya pekerjaan yang akan dilakukan ini, kriteria masuknya dengan syarat ini, ya siapa memenuhi syaratnya ya masuk itu aja. Tentang setelah masuk nanti kerjanya bagaimana saya tidak tanggung, enggak tahu itu. Itu ya. Das? Ada orang yang pandai dan fasih, pinter berkhutbah dan menasihati teman-teman kerjanya bahwa orang harus gini dan gitu. Tetapi kenyataannya yang ngomong itu sendiri tidak pas dalam perbuatan kesehariannya. Yang demikian itu hukumnya bagaimana Ustaz? Kuwi jenenge jarkoni. Iso ngajar ra iso. Jarkoni. Hukumnya bagaimana? Itu baca surat Shaf ayat 2 dan 3 itu. Itu yang tadi saya baca tadi. Surat Shaf, surat ke-61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Tidak. Ya enggak? Jadi hukumnya itu dimurka oleh Allah. Orang hanya pandai ngomong tetapi tidak bisa mengamalkannya, itu dimurka oleh Allah. Lalu hadis Nabi menjelaskan, nanti akan ada, kamu akan dipimpin orang yang pandai berbicara. Bicara di hadapan orang banyak, kalau beri pengarahan, beri pidato, beri nasihat, itu bagus, ya, indah, tapi setelah turun dari mimbar, hatinya lebih busuk daripada bangkai. Hatinya lebih busuk daripada bangkai. Artinya ngomongnya pinter, tapi perbuatannya ya, jauh dari apa yang diomongkan tadi. Orang munafik begitu itu. Ya, apalagi? Bagaimana dengan seorang muslimah yang berdandan dipakai di luar rumah, yakni bersolek saat akan keluar rumah atau saat akan beraktivitas, Ustaz? Atau akan apa? Saat akan beraktivitas. Lah, orang beraktivitas ya, berdandan boleh saja di rumah. Kalau zaman Rasulullah itu malah wanita-wanita itu sebenarnya suruh berhias kalau di rumah, kalau ada suamimu, ada suaminya. Balikan dengan orang sekarang. Kalau di rumah ada suaminya malah ngombrot. Aku kelambi wis sing elek-elek kuwi. Nanti kandani kelambi alah nang omahe kok gitu. Nah, nanti kalau mau pergi pakai pakaian yang baik-baik. Ngocone kocone telu, ngiringin dikocone, mburi dikocone. Pantes. Kenapa? Nanti untuk konsumsi di sawang orang lain tadi. Nek di sawang suamine wis elek-elekan ngene wong. Nek dilok kene, alah ngene wis gelem kok. Benar-benar itu padahal suruh berhias. Maka istri Nabi namanya Aisyah itu, ketika Nabi datang, beliau biasanya enggak pernah pakai cincin, kemudian pakai cincin, berhias baiklah. Nabi datang, dilihat oleh Nabi pakai cincin, ditanya, pakai apa kamu Aisyah? Cincin ya Rasulullah, untuk menyenangkan engkau. Maksudnya, dia berdandan, cincin, perhiasan biar dipakai, biar tampak cantik, biar suaminya senang. Tapi ditanya oleh Nabi, sudah kamu zakati? Belum, kamu memakai cincin dari api neraka. Indah. Jadi kalau berhias itu juga baik. Apa kalau begitu kalau keluar malah ngelombrot? Jangan. Orang muslim itu ya supaya tampak baik, bukan kok pakaian muslim terus ngelombrot. Wong mau masuk Islam, lho sok nek kamu dadi wong Islam koyo ngono kae lho. Pakaiane ngelombrot, cedake wahing. Bapak ratau dikumbah pakaiane. Wah, akhirnya orang dekat kamu itu gila malah. Nah, oke, yang penting boleh berhias mau aktivitas di luar ya boleh, tapi jangan tabarruj. Ya, jangan tabarruj. Di rumah ya berhias, berdandan sewajarnya, semestinya. Itu apalagi ketika suaminya ada. Nah, ada gak wanita lagi? Kalau di rumah tuh walaupun suaminya ada, suruh mandi wae angel. Ku nek arep lunga rasa dikon adus. Tadi untuk konsep untuk suguhan orang lain ini malah dibaik-baikkan. Untuk di rumah malah mula kadang-kadang ya suami yang tidak beriman ya kuwi ndelok bojone jileh. Kepengine ndelok wong ayu lah sing ngene wong ayu ning dalan-dalan kuwi. Ning omah isine wong nglombrot wae. Bapak guyu. Iya Pak ya. Bapak-bapak yang punya istri ngono apa enggak? Nah, padha ngono kabeh. Lah mulai ibu-ibu nek kepengin dicintai suaminya, ning omah ya aja nglombrot lah. Ya, pakai dandan sing apik. Klambi anyar nganggone nek arep metu to, ning omah di maneman. Ya. Ya, sudah cukup? Cukup, Ustaz. Ya, selesai sekian dulu. Mari kita jawab pertanyaan langsung. Sebelumnya ini ada mohon dijawab sekarang, Ustaz. Mm-hmm. Al-Ustaz yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena dengan menulis surat inilah saya bisa menuangkan unek-unek yang selama ini saya pendam dalam hati saya. Mm. Begini Al-Ustaz, saya sudah berkeluarga dan alhamdulillah selama ini saya aktif mengikuti pengajian daerah dan aktif mendengarkan radio MTA. Dulu kehidupan keluarga saya baik-baik saja. Istri saya selalu patuh dan aktif beribadah. Dan saya sendiri mempunyai usaha sendiri. Dan alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi lambat laun kehidupan berubah drastis. Karena masalah keluarga kami akhirnya memutuskan mengontrak rumah. Setelah hidup berjalan dalam kontrakan selama 1 tahun. Sejak istri saya membeli HP, perilakunya berubah. Dia selalu SMS-an yang sebetulnya saya enggak curiga, tetapi kok HP selalu dibawa. dan SMS-nya enggak pernah lihat waktu bahkan sampai tengah malam. Dan akhirnya saya berinisiatif membuka SMS-nya saat dia tidur. Setelah membaca SMS-nya, saya kaget karena SMS-nya itu kata-katanya rusuh dan menjurus ke masalah zina. Lalu saya menyimpan nomor itu dan saya SMS lewat HP saya dan ternyata benar-benar kalau itu nomor seorang laki-laki. Dan waktu saya sepulang kerja, saya tanya malah dia marah-marah dan akhirnya dia meminta cerai. Akan tetapi saya waktu itu menolaknya. Selama hampir 2 tahun istri saya enggak pernah mau melayani saya. Walaupun semua kebutuhan keluarga sudah saya penuhi. Dan yang saya menyesali, dia enggak mau sholat 5 waktu. Alustad, karena selama bekerja, tabungan saya terkumpul, saya berinisiatif membuat rumah. Dan waktu istri saya ajak berembuk, malah dia marah-marah. Dan saya nekat buat rumah tanpa sepengetahuan istri saya. Setelah rumah saya jadi, istri saya ajak menempati rumah itu timbang hidup di kontrakan. Tapi istri saya menolak dan dia meminta saya menceraikannya. Karena saya sudah muak dengan kata-kata cerai dan saya bilang, kalau kamu yang meminta, ya carilah surat-surat sendiri. Padahal Al-Ustaz, banyak teman ngaji saya bilang, kalau kowe cah bagus, golek sing luweh ayuki gampang. Dan umur saya saat ini 29 tahun, mempunyai 1 anak. Yang ingin saya tanyakan kepada Al-Ustaz, 1. Apakah saya bilang kata-kata itu kepada istri saya sudah jatuh talak? Bagaimanakah jalan keluar yang terbaik bagi saya Al-Ustaz? Kok kalau hidup terus-terusan dengan istri saya, kok selalu menyakitkan hati saya dan punya istri kayak enggak punya istri? Yang 3, mohon petunjuk Al-Ustaz, jika saya ingin menikah dengan warga ngaji MTA, bagaimana caranya Ustaz? Kalau yang kamu katakan itu benar, kalau yang kamu katakan itu benar loh, saya kan enggak tahu sebenarnya apa dan enggak tahu. Kalau yang kamu katakan itu benar seperti itu, ya nanti pulang dari sini langsung dicerai saja. Buat apa istri semacam itu? Pertama tidak halal. Yang penting tidak halalnya itu. Ya. Karena laki-laki muslim tidak halal dengan wanita kafir. Wanita muslim tidak halal dengan laki-laki kafir. Coba dibaca surat Al-Baqarah 221 itu. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 221. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'min wa la amatum mu'minatun khairum min musyriki walau a'jabatkum wa la tankihul musyrikina hatta yu'minu wa la 'abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ya kan? Walaupun wanita tadi cantik, wadah, rupanya cantik. Lihat saja kamu ngiler dah. Ya, wajahnya seperti bulan purnama. Seperti neon 100 watt. Ya. Tapi dia kafir, tidak mukmin, itu membawa kamu ke neraka. Ya ta? Lebih baik kamu nikah dengan seorang budak walaupun jelek rupanya, tapi dia iman. Itu lebih baik, karena akan membawa kamu ke surga. Ya ta? Allah mengarahkan sampai ke sana. Kemudian tujuan pernikahan dibaca surat Ar-Rum ayat 21 itu. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya kan? Tujuan pernikahan itu supaya saling mencintai dan menyayangi. Supaya kamu cenderung kepadanya dan merasa tentram. Nah, ternyata kamu punya istri tadi tidak merasa tentram. Ya, malah menyakitkan. Apalagi merasa punya kok seperti tidak punya. Ya, kalau kamu tidak punya itu malah genah enggak punya. Tapi kalau punya, kok seperti tidak punya, mau dekati aja susah. Ibaratnya kamu lapar, mau makan, tidak bisa. Kalau tidak ada makanan itu tidak apa-apa. Ya, gulek gitu lah. Nah, karena itu kalau yang kamu katakan tadi betul, apalagi kamu masih umur 29 tahun, ya, 2 tahun sudah kamu nganggur. Waktu kamu habiskan, kamu sia-siakan untuk menderita karena ada wanita. Ya, mulai dicekeli HP, rumusnya HP. Ya, ini orang nganggur HP, gue cari diarani wong apa? Kaptek, kakap teknologi. Ya, bareng dicekeli HP, teknologi canggih, bisa hubungan dengan laki-laki lain, lupa dengan laki-lakinya sendiri. Maka aneh-aneh ya wanita-wanita. Minggu yang lalu tuh pernah ada wanita yang pinjam jago, ingat gak? Nah, aneh-aneh. Jago ini dewe ranu kurang anu, ya nyileh pinjam jagonya orang lain. Komplit lah di dunia ini. Ya, maka kalau kamu bang, seperti yang kamu katakan tadi betul, saya gak ngerti kenyataannya. Nek bener kowe ra goroh, kamu cerai lebih baik. Ya, kalau kamu ingin dapat orang MTA, asal kamu ngajinya ya tenanan, tak bantu tak golek ke. Ya. Tak bantu tak golek ke ada. Insyaallah kalau kamu tadi betul banyak juga wanita yang mau. Ini ada seorang bapak juga. Bapak ini ya. Istrinya meninggal dunia. Dia seorang pensiunan. Ya. Suruh mencarikan istri. Ya, kurang lebih istrinya yang umur 50 tahun. Nah. Jadi bapak ini pensiun kan kalau guru ya 60 tahun. Ternyata 60 tahun ya masih suka dengan wanita. Urip dhewe iki nyet ya ora enak. Ya, gelundang-gelundung. Ya dia kalau mau suruh mencarikan istri yang 50 tahun. 50 tahun. Dia sanggup menjadi istrinya sampai mati, seumur hidup. Dan sanggup ikuti ngaji di MTA ini sampai mati. Nah gitu tak? Nah nanti kalau ibu-ibu ada yang 50 tahun bersiap bersedia ini, boleh nanti ketemu saya. Ya, syaratnya gampang, mung sanggup jadi istrinya 50 tahun apa, sampai mati, sanggup ikut kajian ini sampai mati. Tidak macam-macam ya permintaannya. Ya, sanggup penting dia dia punya anak tinggal satu yang belum nikah, mau mengaku anaknya sebagai anaknya sendiri. Jadi anaknya dia mengaku ibu ya sebagai ibunya sendiri. Pokoknya walaupun ibu tiri tapi ya sudah ibunya sendiri, wong itu istrinya bapaknya. Ya, kalau ada ibu-ibu yang 50 tahunan kurang lebih itu berarti lebih ya boleh. Wong tulisannya di surat sampaikan pada saya kurang lebih 50 tahun. Jadi mau 50 tahun lebih 10 tahun ya boleh. Ya. Kurang ya boleh itu ta. Tidak ngarani harus 50 ya kurang lebih. Apalagi kamu masih 29 tahun kok tersiksa. Ya. Sebab nikah itu tujuannya saling menjalin rasa cinta, rasa kasih sayang. Maka kalau kamu mencintai istrimu enggak mencintai, tujuan pernikahan tidak tercapai namanya. Maka tujuan pernikahan itu membuat rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu ketentraman. Tentram dalam rumah tangganya. Mawaddah saling mencintai, warohmah saling menyayangi. Dah kalau suami istri itu saling mencintai, saling menyayangi, ibaratnya kurang makan itu tidak guncang. Tapi kalau sudah tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa kasih sayang, walaupun ekonominya baik, tapi tiap hari mesti goncang terus rumah tangganya. Nah ini maka cepat-cepat saja ya, wes jalan keluarnya, dicerai, kamu nikah lagi. Kamu laki-laki, mencerai itu mau nikah lagi, tidak usah pakai masa iddah. Sekarang istrimu kamu cerai, besok pagi kamu nikah, boleh. Nah, kalau istri kan harus nunggu masa iddah dulu. Ini ngomong-ngomong kudu bener loh, ini ra bener saya enggak tanggung jawab. Ya. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiyo dari Tirtomoyo. Tirtomoyo Wonogiri ya? Tirtomoyo Wonogiri. Tapi di sini ya ada Tirtomoyo. Nah. Tepatnya Desa Bangunsari, RT 2 RW 9, Kelurahan Drepe, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, wilayah ya. Provinsi Jawa Tengah. Ya. Makaten. Ya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz, berhubung ini menyangkut pekerjaan saya, berhubung saya di kampung itu jualan bakso ojek. Dan bakso ojek saya itu terbuat dari daging ayam begitu. Total daging ayam, jadi full, enggak pakai campuran apa-apa. Enggak campuri tikus, enggak? Oh, enggak. Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz. Kan saya dulunya tidak tahu bahwa pelanggan daging ayam saya itu ternyata agamanya Nasrani begitu. Ya. Terus di samping itu, tiba-tiba saya mengambil di rumah. Ternyata di rumahnya itu tempat penyembelihan ayam tersebut begitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah dagangan saya itu halal atau haram begitu Pak Ustadz? Dan saya minta penjelasan dari Pak Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berhubung saya ini dari kampung itu seorang pendatang, asli saya kan saya orang luar Pak Ustadz. Orang dari mana? Dari Prancis. Prancis. Ya. Prancis luar apa? Prancis Kidul Wonogiri Pak Ustaz. Oh. Nggih, Prancis Mantoro Pak Ustaz. Mohon ya. Maaf Pak Ustaz. Begini, sebagai seorang pendatang di tempat kampung istri saya, tentunya saya mengikuti adat istiadat di tempat tersebut. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk menyikapi ataupun menghadapi para apa itu perangkat-perangkat desa, misalnya ada istilahnya ada rasul desa, bersih desa. Terus bila mana nanti ada acara halal bihalal itu diadakan campur sarinan itu, saya pernah dimintai biaya 25.000 waktu itu tayuban ledean itu Pak Ustaz. Ya. Lah itu bagaimana cara menyikapi para panitia-panitia tersebut? Apakah saya juga boleh untuk membayar itu atau tidak begitu? Terus pertanyaan yang ketiga Pak Ustaz. Apakah ini titipan dari istri saya? Apakah hari Jumat itu ada kewajiban untuk mandi besar begitu? Mohon dijelaskan dan mohon maaf bila pertanyaan ini tidak setaraf dengan tema pada akad pagi hari ini. Saya kira cukup ini. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan dulu, orang Nasrani tadi, orang Nasrani aktif apa hanya akon-akon? Ya gereja. Kalau pas hari Minggu kebetulan saya ngambil ayam di situ, ternyata ibunya tuh tidak ada lah. Saya tanya ibunya kemana gitu, katanya ke gereja begitu. Jadi aktif. Ya. Terus yang menyembelih tadi? Yang menjelit, sepengetahuan saya di tempat situ untuk penyembelihan ayam-ayam ternyata di situ. Ya tempatnya begitu Pak Ustaz. Yang menyembelih tadi orang Muslim apa? Ya itu ya yang saya tanyakan, saya tidak tanya sampai di situ. Cuman saya begitu mengambil barang sudah disediakan, misalnya 4 kilo barang itu sudah disediakan dan nanti bayarnya siangnya gitu. Nanti kamu tidak tahu. Tidak tahu. Nah sekarang sudah tahu. Iya. Ya, ya tanya yang menyembelih itu orang Muslim atau bukan? Oh iya. Ya, kalau ya. Nanti yang menyembelih orang Muslim. Ya boleh diteruskan di situ. Kalau yang menyembelih bukan orang Muslim, ya pindah tempat saja. Kalau perlu beli ayam hidup sendiri, beli sendiri. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. 4 kilo biasanya habis. Ya, kamu bisa ngukur tahu 4 kilo kira-kira ayam berapa? Lebih selamat beli sendiri. Ya sudah, lebih baik. Yang kedua. Menyikapi antara besi desa dan sebagainya, ya udah kalau kamu tahu begitu tidak usah ikut, terangkan dengan cara yang baik, ya dah, dengan cara yang baik, mau besi desa atau rasulan dengan tayuban ledean itu, ya. Lantas apakah boleh berjualan di tempat-tempat seperti itu Pak Ustaz? Kalau berjualan boleh saja. Oh iya, terima kasih. Menjualan itu kan cari di tempat mana orang. Kalau banyak orang ya jualan ini jangan cari tempat sepi. Tempat di mana ramenya orang. Enggak, yang saya takutkan tuh ora melu bayar kok dodol ning kene misalnya gitu kan. Nah, dodol karo bayar lain wong dodol kok ya ta. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Karena mengapa enggak boleh? Karena Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Boleh kamu itu bantu-membantu, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu alal ismi, jangan bantu-membantu dalam perbuatan dosa. Nah, kalau kepercayaan-kepercayaan begitu itu kan mengandung kemusyrikan. Maksudnya untuk selamat di sana nganggo tayuban. Sedang tayuban lagi. Tayuban lagi perempuan dah? Itu aja. Perempuan. Laki perempuan apa? Laki-laki sama perempuan. Nah, umumnya ya bapak-bapak seperti Bapak Ustadz begitu. Ya. Kamu pernah lihat saya di kalau sana? Kalau yang muda-muda biasanya mendem, Pak Ustaz. Mendem? Iya. Ah, berarti komplit sudah. Mendem ada, tayupan ada. Iya, komplit, Pak Ustaz. Kalau saya jualan. Iya. Iya, boleh aja. Jadi wong tua-tua sar mati ini sudah tayupan. Ya, mungkin mumpung saya urip. Ya, kamu bantu yang begitu enggak boleh. Oh iya. Allah yang melarang. Jualan silakan. Tidak apa-apa. Kemudian masalah mandi Jumat memang ada hadisnya. Disyariatkan kalau Jumat itu mandi seperti mandi janabat itu. Maksudnya istri saya begini Pak Ustadz. Misalnya pas malam Jumat misalnya iya. Kumpul gitu berhubungan suami istri. Lah otomatis kan mau sholat subuh kan saya sudah mandi janabah gitu. Terus apa nanti siang untuk sholat Jumat itu harus mandi lagi apa gimana gitu Pak Ustadz? Nah kalau mandi janabat itu tidak harus Jumat, kamu Selasa kumpul ya harus mandi. Iya, enggak maksudnya hari Jumatnya itu, saya ngepasi pas malam Jumat itu. Iya. Terus untuk sholat Jumatnya nanti siang itu apa harus mandi lagi apa? Iya, kalau tinggal wudu begitu saja. Kalau sebelum Jumat kamu kumpul lagi ya mandi lagi. Mandi lagi wajib itu. Malamnya udah kumpul, nanti mau berangkat Jumat nyelakke dulu. Ya, wajib mandi lagi harus. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Nah, masih muda kan masih mempeng-mempengnya ini. Apalagi? Ya. Nomor 12, silakan Bapak nomor 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama saya Eko Puryono. Dari Kamboja. Tadi Bapak tadi dari Perancis, saya dari Kamboja. Maksudnya Kampung Boja, daerah Kendal. Saya seorang prajurit TNI, sudah 31 tahun. Mungkin 1 tahun lagi, atau mungkin tepatnya tahun depan saya sudah masuk di MBB. Saya bertugas di penerbangan Angkatan Darat, yang mana pada tahun 2011 kemarin sempat hilang di puncak Papua. Oh ya, bisa ketemu lagi. Terus itu pada waktu itu kan terbangnya sore sehingga tersesat di atas gunung di puncak Jaya-Jaya. Nyawa balen itu. Siap. Terima kasih. Ya, apalagi. Di sini saya mau menanyakan Ustaz. Yang pertama, saya dulu sebelum mengaji itu sering menghujat atau mengatakan ke orang lain dengan kata-kata kotor, tapi tidak di depan yang bersangkutan karena kedongkolan dari hati saya. Dan ini juga terutama terhadap kedua orang tua saya. Saya sering mengatakan kata-kata kotor. Di sini mohon penjelasannya, apakah dosa-dosa saya ini bisa terampuni dengan apa yang saya sampaikan, ataukah saya harus mohon maaf kepada yang bersangkutan gitu. Orang tua masih hidup? Masih, Ustaz. Oh ya. Terus yang kedua, ini terhadap orang tua saya sendiri, itu bapak saya sudah umur kurang lebih 72 tahun, tapi tidak pernah beribadah alias kafir. Saya berusaha untuk, saya ajak untuk bertobat, saya berusaha untuk memberikan gambaran dengan cara saya setelkan VCD Ustadz Abdul Aziz. Ya. Namun demikian, begitu beliaunya melihat dan mendengarnya, malah mengatakan Ustadz Abdul Aziz itu pengkhianat agama, begitu katanya. Ya. Jadi kok sudah beragama Hindu, kok malah menjelek-jelekan agamanya sendiri gitu. Ya. Kemudian lain waktu saya setelkan lagi, malah bilang katanya, wah puanas, kalau mendengar ini puanas gitu. Terus akhirnya di rumah saya, terus dia minta pulang gitu. Jadi bagaimana caranya saya bisa menyadarkan orang tua saya ini, yang mungkin dengan cara yang lain. Mungkin agamanya Hindu orang tuamu? Tidak punya agama, kalau boleh dibilang kafir gitu, karena KTP-nya hanya Islamnya Islam KTP gitu aja. Kenapa kok mbok setelkan Abdul Aziz, tidak setelkan yang Islam saja? Maksud saya melalui, pertama saya setelkan Abdul Aziz dulu, baru kemudian dengan yang lain termasuk dari Ustadz sendiri gitu. Tapi masih saya setelkan Abdul Aziz saja sudah menyatakan yang demikian itu. Nah, iya, karena dia tuh menganggap ini pengkhianat agama gitu ta? Siap. Itu saja Ustaz yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dulu suka menghujat orang lain, termasuk kedua orang tuanya dan sebagainya, ya, karena dulu tidak tahu, tidak paham kalau begitu itu dosa. Didasari karena suka menghujat orang lain atau orang tuanya tadi, karena rasa kebencian, rasa kemarahan tadi. Maka tadi setelah kamu ngaji tahu, ya, ternyata menurut tuntunan agama Islam, orang itu jangan suka menjadi pemarah, tapi malah suka menjadi pemaaf. Wal'afina aninnas, maafkan kesalahan orang lain, diminta atau tidak diminta. Yang kedua, menahan amarahnya. Balqadiminal ghaidho, dia mau nahan amarahnya. Nah, karena dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu, sudah ngaji, ya. Mesti berubah, masa orang tidak tahu sama dengan orang yang tahu sama. Orang melihat dengan orang buta masa sama. Hal yastawil a'ma wal basor wal basir. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang buta dengan orang melihat? Apa sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tentunya kan tidak sama. Nah, maka itu kalau yang kamu sudah tadi masih ada, orangnya masih hidup, kamu minta maaf lebih baik. Minta maaf segala kekurangan, kesalahan, salah. Ya, mohon maaf dah. Sekarang perbanyak perbuatan-perbuatan jelek tadi diikuti dengan perbuatan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kejelekan nanti tertutup dengan banyaknya kebaikan. Jadi mohon maaf kepada yang bersangkutan, kemudian disertai dengan perbuatan baik yang banyak, dan itu jangan diulang lagi kepada suka mengucap, menjelekkan orang lain, itu dihindari, dikendalikan marahnya. Kemudian pada orang tua yang itu ya diajak dengan cara baik, ya, kemudian didoakan. Ya, kalau sampai sekarang masih belum mau, ya mudah-mudahan nanti dengan doa, dan dikabulkan doanya oleh Allah, terbuka hatinya orang tuanya untuk dapat hidayah, mau menjadi orang Islam yang baik. Tanya aja KTP-nya, mesti ngaku Islam toh lah, diterangkan. Rasa setel ke kaset itu diterangkan tentang Islam itu begini, inilah gitu. Ya, insya Allah dengan santun dan mau mendoakannya, mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Itu aja jalan-jalan. Apalagi? Berikutnya silakan nomor 20 dari Ibu. Dan nomor 10, mohon maaf, nomor 10 dari Ibu. Ayo, Ibu yang tadi cepat segera dipegang. Silakan Ibu, nomor 10, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kerawang, tapi asli dari Boyolali, nama Ibu Sri Subekti. Sekarang tinggal di Kerawang atau Boyolali? Di Kerawang. Oh, masih di Kerawang. Ini 3 hari yang lalu saya ke Boyolali dalam rangka acara keluarga, Pak Ustaz. Oh iya iya, mari. Di Kerawang sudah kenal MTA di sana, Bu? Sudah masuk MTA yang di Kecamatan Kelari. Oh iya. Bulan kemarin beberapa rombongan bis ke sini menginap 3 malam. Oh dari iya. Dari malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, minggu siangnya pulang. Termasuk dari Pondok Cabe itu ya? Iya. Iya. Yeah. Apa yang ditanyakan, Bu? Begini Pak Ustadz, kami bersaudara 5 orang, jadi kakak perempuan yang tertua perempuan, nomor 2 perempuan, nomor 3 saya, nomor 4 lelaki, dan adik saya yang bungsu lelaki, semua udah berkeluarga semua. Ya. Kebetulan kakak saya yang pertama itu sudah 2 kali menunaikan ibadah haji. Dan yang kedua, dia masih beragama Nasrani. Nah, kalau ketiga, keempat, kelima, semua alhamdulillah. Nah, dengan apa itu? Di sini saya menanyakan, Pak Ustadz, sesuai dengan kejadian di keluarga saya sendiri, kakak saya yang tertua itu yang udah menunaikan ibadah haji kedua, dia itu masih atau sudah pernah katanya dia menghajikan saudaranya atau orang tuanya yang sudah meninggal dengan mendapatkan beberapa sertifikat. Nah, sertifikat. Sertifikat haji. Sertifikat. Iya, sertifikat haji. Sertifikat dapatnya di mana? Sertifikat tuh ya suatu kayak ya. Lah ya, dapatnya di mana? Dari ustadz. Dari, di Jakarta, Pak Ustadz. Ya. Ya, satu itu ya, Pak Ustadz. Saya mohon pertanyaan 3 pertanyaannya, Pak Ustadz. Kedua, kakak saya itu juga dia mengekahkan saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Mengakekahkan, Bu ya? Iya, mengekahkan. mengagahkan. Ketiga, bulan kemarin dia itu kan ziarah ke makam ibu saya yang di Boyolali. Tanda pengenal atau itu yang nama di situ tercantum di situ, nama tanggal wafatnya itu dihapus. Jadi dihilangkan. Yang hilangkan? Dihilangkan, pokoknya enggak ada tanda lagi. Yang, jadi yang menghilangkan siapa? Yang kakak saya yang haji itu. Oh ya. Katanya kalau enggak dihilangkan nanti dicari si mata satu gitu, Pak Ustadz. Dajjal. Iya. Ya. Cuman begitu aja pertanyaan saya, Pak Ustadz. Saya mohon. Jadi ini kakak saya juga kemungkinan besar memang saya suruh mendengarkan. Ya. Gitu. Jadi dia bisa mendengarkan dan sampai di mana apa-apa yang udah dilakonin atau yang udah dikerjakan itu bisa tahu gitu, Pak Ustadz. Ya. Jadi begini aja, saya mohon informasi yang lengkap dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi haji kemudian dapat sertifikat, itu enggak ada aturan dalam itu. Sertifikat haji itu wujudnya apa, yang membuat siapa. Ya. Kok kayak sekolah wae dapat sertifikat, atau ikut kursus nanti dapat sertifikat tanda lulus, atau sertifikat tanda penghargaan. Karena haji itu hanya urusan dirinya dengan Allah. Nabi kita mengatakan, al-hajju mabrur, laisal jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak dapat balasan apa-apa kecuali surga. Surga itu sudah tidak ada bandingannya, sudah. Rasa dapat apa-apa kalau dapat surga itu sudah. Dah luar biasa. Itu bagi haji yang mabrur. Nah kalau haji inginnya dapat sertifikat, ya dapatnya sertifikat itu, enggak dapat kemabruran haji, enggak dapat surga. Kalau saya ibadah haji niatnya biar disebut saya Pak Haji, ya dapatnya hanya Pak Haji sebutan itu, enggak dapat surga. Maka segala sesuatu harus lurus. Ya, mukhlishina lahuddin. Dalam melaksanakan agama itu ikhlas, hanya mengharap ridha Allah semata, jangan mengharap apa-apa. Apalagi haji. Ya. Mengakikakan. Jalannya jauh, biayanya banyak, cuma dapat sertifikat. Atau dapat sebutan Pak Haji atau Bu Hajah. Kalau tidak disebut marah. Nah, itu berarti dapatnya hanya itu. Ya. Maka sering saya katakan kan, Nabi Muhammad itu sudah haji belum? Tidak ada sebutan Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haji Abu Bakar Siddiq, Haji Umar bin Khattab. Apa mereka beliau belum haji beliau-beliau itu? Sudah semua. Haji Utsman bin Affan, Haji Ali bin Abi Thalib. Nah, tidak ada sebutan itu. Namun yang suka sebutan itu silahkan. Silahkan. Tapi kalau haji hanya inginnya itu, nah, dapatnya ya hanya itu. Itu hanya sebutan di dunia saja, di akhirat tidak dapat bagian apa-apa. Ya. Karena yang dicari bukan balasan dari Allah, yang dicari sebutan tadi ditambah sertifikat tadi. Kemudian mengakikahkan orang yang sudah mati, itu tidak ada tuntunannya Ibu. Akikah itu menyembelih kambing dalam acara kelahiran bayi pada hari ke-7, bukan kematian, kelahiran. Kelahiran bayi hari ke-7 disembelihkan kambing, itu akikah. Kalau menyembelih kambing karena kematian, apalagi mbae, bapake mati di akikah, dah tidak ada aturan dalam Islam. Akikah itu hanya hari ke-7. Menyembelih kambing bukan hari ke-7, bukan akikah. Nah, kalau itu sudah mati, itu yang sudah mati umurnya sudah. Bapak mbak kan sudah berapa tahun itu baru diakikah ini. Tidak ada tuntunannya itu. Walaupun ada yang melakukan, bagi yang melakukan begitu silahkan. Tapi kalau ditanyakan tuntunan dari Nabi, dari sahabat Nabi, tidak ada. Memang ada hadis katanya Nabi mengakikoi dirinya terjadi Nabi, hadisnya do'if, tidak bisa dipakai itu. Sudah ya, apa lagi? Menghapus identitas makam, Ustaz. Oh ya, memang tulisan-tulisan itu dilarang, membuat tulisan-tulisan di kuburnya itu dalam agama dilarang, tidak boleh Rasulullah. Ya, kalau sudah terlanjur ditulis, di, kalau memang sudah tahu, dulu menulis belum tahu, sekarang tahu dihapus, boleh saja. Tapi enggak usah ada keyakinan kalau tidak dihapus nanti dicari Dajjal yang matanya satu. Kalau Dajjal ini dihapus atau tidak dihapus, bisa cari dia. Ya, enggak. Ya, wong matanya satu kok diwedeni. Tuh, jadi enggak ada keyakinan dia, enggak usah. Memang dalam kubur itu tidak boleh ditulisi, tidak boleh dikijing, tidak boleh, itu memang ada aturannya. Dilarang dalam agama. Maka sudah terlanjur ditulis ya dihapus saja. Nah, kalau sudah terlanjur dikijing karena dulu tidak tahu ya dibongkar saja kalau ya, sepakat. Tapi kalau ada yang saudara yang lain tidak setuju ya biar saja. Bagi yang mati itu tidak ada apa-apanya. Dikijing apa ditulisi, bagi yang mati enggak apa-apa. Yang dosa siapa? Yang hidup, yang menulisi, yang mengijing itu yang dosa. Karena itu dilarang, kamu melanggar larangannya. Bagi yang mati kan enggak bisa melanggar, sudah. Ya, mungkin enggak cukup. Lain lagi. Silakan nomor 28, nanti satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Latifah dari Colomadu. Ustadz pernah menerangkan bahwa kita tidak boleh taklid dengan ustadz atau dengan ulama. Dengan saya ini masih banyak harus mencari ilmu. Saya beberapa tempat datang ke pengajian, tapi maaf ustadz, yang saya mantap itu kok cuma di MTA. Karena ustadz kalau menjelaskan Al-Qur'annya ini, hadisnya ini. Kalau Al-Quran saya bisa mencari, tapi kalau hadis saya belum bisa mencarinya. Apakah saya ini termasuk orang yang taklid, Ustadz? Ya. Yang kedua, tadi dijelaskan kalau menjadi wali nikah itu harus orang yang sholat. Kalau yang sholatnya bolong-bolong itu apa sah juga menjadi wali nikah, Ustadz? Maksudnya bolong-bolong gimana? Jadi sholatnya enggak lima waktu. Nah, berapa waktu? Ya bisa. Maksudnya enggak pas lima waktu. Bolong-bolong gitu. Kadang subuh enggak, apa ini enggak. Tidak semua lima waktu dijalankan. Setiap harinya begitu ya? Tidak lima waktu? Ya kadang lima waktu, kadang enggak. Kayaknya saya tanyakan, sah enggak itu jadi wali nikah? Yang ketiga, titipan Ustadz, karena ini yang menjalankan laki-laki. Waktu ini memakamkan jenazah, jenazah sudah dimasukkan ke liang kubur. Ada beberapa orang mengambil tanah, digenggam, lalu dibacain, tapi bacanya apa, enggak tahu. Lalu dijatuhkan ke liang kubur itu. Apakah itu ada tuntunannya atau tidak? Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya taklid itu mengikuti seseorang tanpa dasar kebenaran. Kalau agama Islam tanpa dasar Quran, tanpa dasar hadis, hanya mengikuti seseorang tanpa dasar itu namanya taklid. Kalau Quran tadi sudah bisa cari lah, kalau hadis tidak bisa cari, tapi kalau di sini saya biasa saya terangkan, kalau ada hadisnya bisa saya bacakan. Sehingga paling tidak, walaupun tidak bisa membaca sendiri, tapi pernah dibacakan hadis itu. Berdasarkan hadis, misalnya sholu kamar ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku mengerjakan sholat, itu Nabi, itu hadis. Tidak bisa membaca, tapi hadisnya sudah pernah didengar Oh, berarti sholat mengikuti Nabi itu berdasarkan perintah Nabi, hadisnya yang pernah saya dengar dalam membacanya. Ya, insya Allah kalau begitu sudah tidak taklid dong, berdasarkan hadis Nabi. Ya, nah, sholat, nah kalau ini misalnya, sholat itu ya memang yang wajib 5 waktu. Ya, 5 waktu. Tapi kalau memang bisanya baru 3 waktu atau 2 waktu, tidak apa-apa, 2 waktu boleh. Nah, kalau itu tanpa didasari dalil, ikut, oh menurut Ustadz kayaknya 2 waktu boleh, lah terus kamu ikut 2 waktu, berarti taklid. Ya, nah, mestinya kalau saya mengatakan sholat tidak harus 5 waktu, 2 waktu ya boleh, dasarnya hadis ini saya bacakan, nah itu tidak taklid. Tapi kalau hanya, kalau Ustadz itu menerangkan 2 waktu ya boleh kok. Ya. Kalau tidak bisa 2 waktu, 1 waktu pun boleh. Nah itu keterangan siapa? Keterangan dari Ustadz MTA. Lah itu kamu ikut sebenarnya taklid. Ya, tidak bisa. Maka agama itu boleh, tidak boleh harus berdasarkan dalil. Apakah itu Quran, apa itu hadis. Gitu. Maka di sini kami menghindari, jangan sampai saudara-saudara yang ikut ngaji itu hanya taklid. Dengan saya yang mengisi, maka harus tanyakan dalil-dalilnya, kalau memang yang saya terangkan itu saudara belum paham, tanyakan dalilnya. Nah gitu kan. Nah itu antaranya tadi taklid itu, walaupun apa itu, kalau tidak taklid itu asal, walaupun kalau belum bisa menemukan atau membaca, pernah dibacakan dalil itu, ayat, hadis atau ayat itu, berarti sudah tidak taklid berdasarkan dalil juga. Kemudian melemparkan, ya memang ada tuntunannya, tapi doanya tanah diambil terus didoani lah, itu saya mah belum tahu. Ada layat, ketika layat itu ya kan, sambil berdiri pulang ambil segenggam tanah di lemparkan ke tempat pekuburan tadi, boleh dituntunkan itu. Kemudian kalau berdoa, ya doa untuk yang mati tadi, didoakan. Dan orang mati itu akan ditanya, maka doanya Allahumma Allahummaghfirlahu wasabithu, Allahummaghfirlahu, ya Allah ampunilah, ya wasabithu, berilah ketetapan keimanan dia. Itu ambil pulang melemparkan, ya, ambil tanah terus didungani dulu, saya belum tahu itu. Kalau ambil tanah sambil melemparkan tadi sebelum pulang, boleh, itu ada tuntunannya, Nabi pernah mencontohkan seperti itu. Terus berdoa, doanya Allahummaghfirlahu wasabithu, Allahummaghfirlahu, maksudnya ya Allah ampunilah dia mayit tadi, wasabithu, dan bilah kemantapan imannya mayit tadi. Itu maksudnya. Sudah, apa lagi? Apalagi? Nomor 2 tadi wali nikah, tapi salatnya masih wali nikah. Ya. Kalau sholatnya tadi bolong-bolong karena tidak tahu, karena kebodohannya, ya tuh, saya yakin karena orang Islam kok sholatnya bodoh. Mungkin subuh karena kebiaran, wah tangine nganti padang metu sengenge, hilang dah. Sebenarnya subuh, tapi dia tahu matahari sudah terbit, berarti enggak boleh, waktunya habis tuh ora sholat. Ya. Padahal walaupun dia sudah matahari terbit, kalau memang dia baru bangun tidur, saatnya bangun yaitu ya sholatnya pada waktu itu, karena tidak tahu, wah tangis padang ini, matahari dah keluar, entek ya serasa subuh. Nah, nanti blong, itu insya Allah sah itu, karena jadi orang karena kurang tahu agama aja, maka obatnya karena belum tahu itu ruh ngaji, biar jadi mengerti besok lagi. Ya tak, tidak sholatnya tidak bolong-bolong. Jadi sholat betul 5 waktu dijaga, jangan sampai tinggalkan. Nah. Gitu ya. Apa lagi? Ustaz, kenalkan saya Muhammad Mursyid. Ya, dari mana? Molong. Oh iya. Dulu ini saya yang pernah menanyakan tentang Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Oh iya, iya. Begini Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Satu, saya ingin menanyakan tentang arti nama saya itu sendiri sebenarnya apa. Itu yang belum saya ketahui. Yang kedua, di dulu saya pernah mendengarkan radio, itu kebetulan ada yang bertanya pada salah satu ustadz di radio itu, katanya dia itu mau punya kerja. Lah dia itu juga tidak pernah menghadiri undangan kemanapun. Nah, supaya banyak tamunya itu caranya bagaimana? Nah, akhirnya ustadznya itu mengajarkan satu amalan. Selesai sholat asar, suruh baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu 450 kali. Itu harus dibaca. Itu sampai 40 hari sebelum dia punya kerja itu harus baca itu. Nah, nanti tamunya akan banyak. Nah, itu saya itu yang saya tanyakan itu, apakah itu pernah ada contoh dari Nabi? Tadi, kalau ada, itu saya tanyakan pada Ustaz itu karena saya melihat Ustaz yang begitu pandai dalam menguraikan agama ini. Siapa tahu nanti Ustaz bisa menguraikan. Nah, terus itu tadi akhirnya setelah dibacakan itu tamunya banyak betul. Nomor 39 gagal karena diundang kenduren. Nanti belum sampai 450 kali. Akhirnya nuntut pada Ustaznya, lo kok tamu saya enggak datang Ustaz? Lah, kamu baca 450 kali dalam 40 hari enggak? Enggak, itu. Hari yang saya tanyakan, apakah bacaan seperti itu ada tuntunannya atau tidak? Yang lainnya, saya kan dulu pernah mengikuti Torekoh. Torekoh Nafsabandiyah. Itu saya pernah kenal juga dengan para gurunya dulu juga. Yang saya tanyakan, apakah suluan itu ada tuntunannya? Disuluk. Jadi kalau di kalangan Torekoh itu, ada yang namanya disuluk, dibina. Seperti mandi, setelah mandi selesai sholat maghrib itu, lalu disuruh pakai kain kafan putih, tilem ujur ngalor. Mungkin dipripeni nopo kan cerita kalih gurune ngoten lho Ustaz. Lah apakah itu ada tuntunannya tidak? Lah, pertanyaan saya yang terakhir, apakah dalam Islam itu dikenal yang namanya tarekat, syariat, hakikat, makrifat itu apakah hadisnya itu ada? Itu saja Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemolongnya mana Mas Mursyid? Apa? Gemolongnya daerah mana? Saya gemolongnya di daerah Gunung Kemukus, Al Ustaz Marjono. Gunung Kemukus. Oh. Gunung Kemukus. Ya, tempatnya Pangeran Samudro. Ya. Kamu sering ke sana? Ya, terima kasih. Iya. Iya. Apa, Pak? Kamu sering ke Gunung Kemukus? Oh, enggak, Pak Ustaz. Sama sekali enggak pernah ke sana saya. Tapi saya lahir di daerah sana itu. Oh. Ya. Namamu tadi siapa? Muhammad Mursyid. Oh, Muhammad Mursyid. Itu kalau Muhammad Mursyid itu artinya bagaimana? Kalau di Torekoh Nafsabandiyah sendiri katanya Mursyid itu guru. Apakah itu betul atau tidak gitu loh. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, Muhammad itu terpuji. Orang yang terpuji kan Muhammad itu. Ya, Mursyid itu orang yang lurus. Yang lurus. Nah, mungkin guru maksudnya guru itu mengajarkan yang lurus, mungkin gitu karte. Ya. Itu mengenai nah, kemudian agar banyak tamunya membaca 450 kali selama 40 hari. Ya. Apa itu ada tuntunannya? Saya belum tahu kalau itu. Nah, kalau terus ikut, ya itu seperti yang ditanyakan ibu tadi. Kalau kamu terus ikut membaca 450 kali selama 48 hari, itu namanya taklid, karena tidak ditunjukkan dalilnya. Ya, mestinya kalau itu ada dalil dari Nabi, loh, Nabi ini butuh tamu ini oke, harus digawe, wong Nabi itu tamu kan digawe, ora tahu kok. Nabi itu kalau punya kerja orang kok butuh tamu nih oke enggak. Walimahan itu kalau dia ada walimahan ya undang makan terutama tetangga-tetangga kanan kiri ya diutamakan lagi orang yang perutnya lapar. Ya, orang yang perutnya lapar. Kalau kamu walimahan jangan diundang orang-orang yang perutnya kenyang meninggalkan yang perutnya lapar kata Nabi itu walimahan yang buruk yang jelek. Nah, apalagi nek kuwi tamune akeh, sumbangane akeh. Wis saya ora ana aturan dalam agama. Ada ya, ndak ada itu. Nah, kalau kamu diberitahu oleh kiai atau ustadz atau ulama atau siapa aja lah ngajarkan gitu terus kamu ikuti tanpa ditunjukkan dalil, yaitu namanya taklid tadi. Taklid. Kemudian sulukan, suluk. Habis mandi pakai kafan putih dikafani terus dikubur sisa ndak kuwi apik. Wis dipakai kain kafan kan ada nyemplung ke kuburan. Nah, aku nek cemplung ke kuburan mesti nek sing nemoni tenan malaikat penanya dalam kubur nanti. Nah, yang begitu saya juga belum tahu. Lah mungkin yang mengajarkan itu mestinya yang kamu tanya. Apa ada tuntunan seperti itu? Itu ta. Kalau kamu tanyakan kepada saya terus terang saya katakan belum tahu tuntunan seperti itu, belum tahu. Ya belum tahu ya katakan belum tahu aja toh. Ya kalau kamu memang getol banget kepengen tahu, lah tanya yang ngajarkan itu. Dalilnya mana? Tuntunannya mana? Lah gitu. Itu ya, jangan tanya yang belum tahu, saya belum tahu. Maka saya jawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dalam Islam apa ada syariat, marifat, tarekat? Ayo, ya memang itu. Syariat itu maksud dalam Islam, ya syariat Islam ini. Ya tak? Hakikat itu ya hakikatnya kebenaran. Makrifat itu mengetahui, mak. Biasanya diajarkan di aliran kebatinan. Ya. Nanti kalau sudah sampai ke makrifatullah, ya, sudah menyatu dengan Allah, itu nanti sudah sampai manunggaling kawula lan Gusti. Gusti itu Gusti Allah, kawulane manungsa wis manunggal. Kalau antara manusia lah Allah sudah menunggal, ora perlu salat. Lah nek salat sudah ora nyembah awake dhewe wong manunggal pisan. Nah, itu kan? Nah, anak itu seperti itu yang tamu kita dari Bali itu. Itu. Pernah itu sampai gurunya ditinggalkan di sini fotonya saya pasang nih kan jimat-jimatnya itu foto dari peninggalan pemberian dari saudara kita yang dulu dari Bali ikut ajaran seperti itu. Kalau butuh apa-apa sesuatu, karena dia sudah ma'rifatullah, kenal pada Allah. Ya. Langsung dia diam sebentar, sudah ketemu Allah. Katanya jagongan dengan Allah. Nah gitu itu tidak usah. Islam tidak pernah mengajarkan semacam itu. Ya, Allah, kalau kita ingin tahu Islam, tidak usah ngaji kemana-mana. Ngaji ya Quran dan Sunnah itu sumbernya Islam yang diwariskan oleh Nabi hanya itu. Wes itu, wes gitu. Itu kalau kamu ikuti itu kata Nabi dijamin selamat. Wes rasane ndadak ngaji liyane Quran dan Sunnah itu sudah pasti selamat itu. Asal diamalkan. Nah, jangan malah ngomong, lah nek mung Quran Sunnah to apa iso salat? Lah wong ngru ngaji kok wes tekan apa iso salat iki piye? Itu salat itu suruh mengikuti sunnah Nabi. Ya, kalau kamu salat tidak mengikuti sunnah Nabi, ya ikuti siapa salatnya? Ya, maka Nabi meninggalkan dua perkara itu dijamin lan tadzillu ma masaktum bihima, tidak sesat. Siapa yang pegang keduanya itu? Keduanya itu apa? Kitabullah maksudnya Al-Qur'an wa sunnatan nabihi maksudnya hadis-hadis Rasulullah yang sahih gitu loh. Sahih. Tapi ada yang berpendapat pertanyaan kemarin, walaupun sekarang orang sekarang itu hadis yang sahih, masih lebih orang-orang dahulu yang mengikuti hadis-hadis dhaif. Ya, ngono ya karepmu. Wong itu hadis dhaif kok isih luwih apik timbang ngikuti hadis sahih. Oh, hadis dhaif itu hadis yang dikhawatirkan itu jane tenan dari Nabi atau bukan gitu loh. Maka dikatakan dhaif itu diragukan apa ini dari Nabi lah. Kok diragukan bagaimana? Karena sanatnya mungkin orang-orang ingatannya tidak kuat, ya, pernah bohong, mendengarnya setengah-setengah, ngomongke misalnya nek cara jawane nek ora kleru nabi ngendika ngene. Nah, kan, nek muni sing nek ora kleru wis ora ditampa hadise. Ya ta? Gajeke nggih men ngene iki lho gajeke. Iku ya ora kanggo. Perawi kok nganggo gajeke iki piye ya. Ndak bisa dipakai. Kalau ada perawi-perawi itu do'if hadisnya. Dia sendiri ragu. Apalagi? Nomor 25. Ngeri yang nomor 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada satu pertanyaan Ustadz. Dari siapa Ibu? Dari Ibu Puji Porodeti. Oh iya, mari. Kemarin pertanyaan ini sudah saya sampaikan ke binaan kelompok, tapi Ustadznya belum tahu, tolong nanti Bu Puji kalau ke pusat, tolong ditanyakan gitu. Mungkin saya ya belum tahu juga mungkin. Ini tentang mahram Ustadz. Yang saya tanyakan, anak dari adik ibu saya, karena ini kemarin memang sudah kejadian. Mungkin kalau saya belum tahu, mungkin saya ya, mungkin salah mungkin Ustadz ya. Anak saya dengan adik ibu saya itu mahram apa enggak gitu Ustaz? Adik ibu. Nggih. Anak saya laki-laki terus adik ibu itu perempuan. Lah kemarin pas kami di Kalimantan itu suruh pijitin gitu loh. Terus saya bilang, "Lole, Mbah itu kan Mbah adik Mbah itu kan bukan mahram." Apa iya gitu toh. Terus jadi saya ragu Ustaz. Makanya saya tanya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan tentang bapak yang mencari jodoh nggih. Yang mencari yang umur 50. Nah dalam hal ini kami apa nanti setelah selesai kajian ini bisa sowan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Ibu. Ya, baik. Mau mendaftarkan diri ya. Baik. Apa ada? Coba saudara pikir. Apa ada pengajian yang saudara temui seperti pengajian kita ini? Yang kita itu komplit apa-apa ada. Apa aja ada. Nah. Ya. Jadi Mbah adik ibu namanya Mbah Cilik itu lah ya. Nyelu itu Mbah ya Mbah itu mahram. Ya, adiknya ibu. Itu dengan saya itu kan lek saya. Maka saya punya anak memanggil lek saya tadi ya Mbah adiknya ibu, adiknya si Mbah gitu. Itu mahram. Kemudian anak kemudian mau sowan ya boleh. Ya. Nah, ini nomor satu. Ya, yeah. Apalagi bagus dong permintaannya itu mau jadi istrinya seumur hidup, mau ikut ngaji di NTA seumur hidup, itu kan bagus sih permintaannya itu dan mau mengamalkan hasil kajinya. Apalagi nomor 36. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lampung, Pak Ustaz. Ya. Nama Suparman. Ini tempatnya di mana ini? Di lantai 4. Oh, lantai 4 ya. Suparman ya, mari. Panggilannya Parman Organ. Organ ya. Karena apa? Di sana itu banyak nama Parman itu. Ya. Ada Parman Kuli, ada Parman Dukun. Ya, kamu disebut Parman Organ kenapa? Karena saya bos organ. Pernah ada kejadian saya pagi-pagi bangun di rumah itu di depan rumah ada orang lesot itu. Ya. Saya tanya lu ngapain kamu di sini? Pak saya mau berobat. Wah kamu salah ini tempat Parman Dukun. Aku bilang ini Parman Organ. Aku bilang. Ya. Ini Pak Ustadz ada yang saya mau tanyakan satu yaitu apakah ada istilah katam Quran itu mempelajari Quran itu? Karena selama ini banyak masyarakat yang mengistilahkan kataman itu ada yang di apa dibelehin ayam atau diselamatin segala macam itu satu itu kedua apakah salah saya selalu mensyukuri apa yang telah saya perbuat, yaitu dengan kenakalan saya itu. Karena dengan kenakalan saya itu, saya begitu apa membaca Quran, ketemu di ayat Quran itu, di surga akan disediakan bidadari-bidadari cantik, Homer yang tidak memabukkan itu. Nah justru itu menambah keimanan saya, yaitu saya harus ibadah dengan tekun. Karena dengan ibadah dengan tekun itu, karena saya sering selalu ingat waktu di lokalisasi gitu, di dunia aja udah nikmat, apalagi di akhirat yang dijanjikan Allah itu. Gitu. Kamu jadi dulu, gitu, Ustaz. Kamu dulu sabarnya di lokalisasi ya? Iya betul Ustaz. Ya mabuk narkoba juga Ustaz. Ya. Jadi di situ Homer juga nikmat, tidak memabukkan. Nah di situ makanya nambah keimanan saya, wah saya harus ibadah dengan tekun. Karena mabuk itu juga nikmat yang saya rasakan waktu itu gitu. Ya. Ya, saya rasa cukup itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud khatam Quran itu, kalau di sini pada umumnya membaca Al-Quran sudah sampai selesai, sampai qul a'udzu birabbin nas itu. Itu khatam Quran dah. Artinya sudah tamat gitulah. Nah, kalau habis khatam Quran tuh boleh pitik untuk makan, boleh enggak? Boleh. Asal tidak menjadi syariat silakan. Itu ngebungahke to cah cilik-cilik itu, kudu wis khatam, kalau sudah khatam Quran nanti boleh makan, boleh ayam makan bersama. Itu ya ta? Sudah makan ayam makan bersama, nah, sehingga memacu anak itu biar cepat sing maca, biar rajin nanti dang khatam. Terus leh boleh ayam dimakan, sekedar untuk makan boleh aja. Nah, kecuali kalau semacam disyariatkan, kalau sudah khatam Quran syaratnya harus boleh ayam atau boleh kambing untuk pesta bersama, seolah-olah itu menjadi syariat. Kalau tidak dikhatami bacaannya seolah kurang sempurna, tapi enggak boleh. Kalau sekedar mau makan boleh aja, enggak ada unsur keyakinan apa-apa. Nah kemudian kamu mensyukuri atas kenakalan itu salah, keliru. Nah kalau disyukuri itu gimana? Ya harusnya menyesali. Ya, wah dilokalisasi tidak cantik saja sudah nikmat ini. Lah apalagi di sana besok cantik, lah itu kan keliru. Harusnya menyesali. Maka orang yang beriman itu menyesal akan perbuatannya yang jelek. Nah kalau mensyukuri, alhamdulillah saya ikut ngaji sehingga saya tahu kebenaran. Andai kata saya tidak tahu kebenaran, mungkin saya masih biasa mabuk. Mungkin saya masih sering ke lokalisasi. Setiap dapat uang kita bawa ke sana. Betapa besar dosanya. Gitu kan? Untung saya belum kena penyakit AIDS. Walaupun sudah menjajaki beberapa wanita. Nah itu. Belum itu disadarkan oleh Allah. Ngaji dapat hidayah. Lah syukurnya, syukur mendapat hidayah itu. Saya mau ngaji sehingga tahu jalan yang benar, tahu jalan yang salah. Ternyata yang saya lakukan selama ini adalah perbuatan dosa. Tidak sekedar dosa, itu perbuatan keji, perbuatan setan. Ya, perbuatan setan. Alhamdulillah saya masih sadar saya jadi manusia. Nah, perbuatan setan harus dijauhi karena Allah mengatakan setan itu musuh. Musuhmu. Harus dijauhi itu. Saya tidak akan mengulang lagi. Ya, ke tempat lokalisasi saya tidak akan mabuk lagi di dunia ini. Karena itu perbuatan setan. Nah itu hanya disyukuri tentang tuntunannya, jangan mensyukuri kenakalannya. Ya. Mabuk neng kene kene sudah saya merasa nikmat padahal mendem mumet mah bisa muntah barang kok merasa nikmat. Padahal di sana besok itu tidak ada mabuk. Nah. Jadi saya berbuat salah itu salah. Maka kalau orang yang beriman teringat dosanya tadi, harusnya khawatir apa dosa-dosa saya yang zina, mabuk itu besok apa diampuni oleh Allah. Lah begitu harusnya. Apa diampuni oleh Allah. Maka untuk mendapat ampunan dari Allah, perbanyak perbuatan baik. Dengan harapan supaya yaumul hisab, yaumul mizan nanti, amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya. Itu namanya orang yang bertaubat penyesalan. Ya. Setelah tahu tuntunan, wah ngono iki bae reh entuk to. Oh, bae zina, mabuk, khamr itu ndak boleh. Alhamdulillah aku wis ngrasake kabeh. Nah, itu namanya tidak menyesal. Ya. Usah itu. Apalagi? Baik, yang terakhir nomor 8. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak apabila pertanyaan saya nanti itu ternyata sudah berulang-ulang dibahas. Namun karena saya baru beberapa kali ini datang dan di hati saya itu bergejolak apa gimana ya Pak Ustadz ya, karena tidak ini, jadi saya pengen supaya saya mantap, saya menanyakan ini sama Pak Ustadz. Sebelumnya saya mau cerita ini Pak Ustadz. Dari siapa itu, ibu? Nama ibu? Ya. Dengan ibu siapa ini? Nama Marsini dari Kulon Progo. Oh iya. Oh iya, mari. Ya. Saya baru pindah rumah yang saya tempati ini sekitar 3 tahun Pak. Ini menempatin rumah orang tua saya. Lah, di depan rumah saya itu sudah berdiri musola. Lah, musola ini dikelola ini oleh adik sepupu. Di mana kegiatan-kegiatan di musola ini semuanya kebanyakan bid'ah, termasuk apa itu membaca yasin, membaca tahlil, membaca solawat, dan solawatnya itu saya nggak ngerti, ada solawat nariyah, ada solawat badar, solawat munjiah dan sebagainya, ada juga solawat berjanji, ada juga manakib apa-apa gitu Pak Ustaz. Jadi hati saya itu saya enggak bergejolak apa gimana ya. Karena sebelumnya saya juga belajar ini termasuk bid'ah. Nah, sementara saya juga ikut di situ Pak Ustaz. Tadinya itu malah diminta memimpin yasin tersebut. Lama-lama saya tanya sama ustadz ngaji saya, ini bagaimana gitu, saya kok bertentangan gitu. Akhirnya jawabannya sebaiknya berhenti saja gitu. Akhirnya saya minta sama jamaah, bagaimana kalau kita mengajinya jangan hanya yasin saja, karena Al-Qur'an itu bukan hanya surat yasin saja. Ternyata jawabannya ya boleh surat yang lain, tapi yasin itu harus, katanya begitu. Ya kalau begitu saya mohon maaf, monggo silahkan kegiatan ini diteruskan, tapi saya mohon pamit, saya berhenti. Ya, terus beberapa hari kemudian Bapak Ustadz saya memberikan satu radio kepada saya Pak. Radio itu ternyata radio Persada FM dan MTA ini. Akhirnya mungkin ini cocok buat pedoman kamu, katanya gitu. Akhirnya saya coba dengarkan, dan memang mohon maaf, saya itu tinggalnya di desa, di pelosok sekali, sehingga sinyal itu susah ditangkap Pak Ustadz, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, jadi saya gregetan sekali gitu. Akhirnya saya kembalikan itu radio, saya beli sendiri, saya coba, ini ternyata memang sulit. Dengan radio yang saya beli mungkin ini kok sulit juga gitu. Akhirnya saya mencoba nabung beli ini, ada parabola supaya lebih jelas gitu Pak Ustaz. Ya, terus sekarang ini saya sudah berhenti, untuk suami saya juga berhenti untuk mendatangi undangan selamatan untuk 100 hari sekian hari, tapi masih dibawain itu oleh-oleh apa namanya itu warisan kalau di itu. Lah itu halal apa tidak kami terima? Selama ini kami nun sewu, kami bukan dengan tidak mengurangi rasa hormat itu saya kembalikan nun sewu, kami semua sudah makan, jadi buat putra-putrane jenengan saja gitu. Itu saya juga bergejolak. Terus yang kedua, masalah sholat. Saya sholat di situ itu sholat sama ahli bid'ah dan nun sewu. Untuk sholat subuh itu kunutnya itu kok ditambah-tambah dengan sholawat, dan sholawatnya kok saya gak ngerti, ada Nabiyil Umiyyi atau apalah macam-macam, saya gak ngerti. Terus setiap saya sholat itu saya sholat baru atahiyat awal belum selesai, baru asyhadu alla ilaha illallah sudah salam. Akhirnya kami sekeluarga meninggalkan sholat di musholah itu Pak Ustadz. Saya sholat di masjid lain. Nah itu pertanyaan saya, sikap saya ini benar apa tidak? Saya itu dalam hati, di rumah saya ada musholah, tapi kenapa saya sholat di tempat lain? Itu satu. Yang kedua, masalah doa di undangan selamatan kawinan Pak. Ini mau mantu ngadain selamatan, lah itu doa yang dipanjatkan itu doa seperti apa? Yang berikutnya, masalah sholat. Jadi kami itu sholat makmum dari awal Pak Ustadz, dari Allahu Akbar. Tapi saya itu baru baca iftitah, baru Fatihah itu 2 ayat, langsung sudah ruku. Itu saya harus menambah rokaat lagi apa tidak? Terus yang satu lagi, terakhir nih Pak Ustadz, mohon maaf saya pertanyaannya banyak. Yang satu lagi masalah haji. Itu pada saat lempar jumroh di Aqabah, itu karena ada kejadian waktu itu, sehingga lemparan kami itu tidak yakin sampai Pak. Tapi askar di sana itu menganjurkan supaya lempar, lontar-lontar, afdol, afdol, begitu. Jadi kami melempar, tapi saya gak yakin kalau lemparan itu sampai. Itu harusnya bagaimana Pak? Karena pada waktu itu ada tahun 2004, itu ada kejadian lempar di Aqabah yang sampai banyak korban. Itu pas kami ada di situ Pak Ustadz. Jadi sahkah haji itu ataukah harus membayar dam, terus caranya bagaimana? Pak, ini ada non sewu, ada tambahan lagi dari rekan saudara kita dari Pontianak, mau menambah Pak. Pontianak, kasih. Baik, silakan. Ya, mari dari Pontianak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Narti, saya dari Pontianak. Saya lahir di Madiun tapi sudah netap di Pontianak. Ya. Ini apa? Satu pekerjaan saya kan jualan es Pak Ustaz. Hari-hari terus di saat bulan Idul Fitri saya cuti seminggu. Jadi suami yang menggantikannya. Jadi saat habis sholat id, suami itu pergi jualan sampai seminggu. Terus tetangga-tetangga tuh kok koyoknya apa gimana gitu, bodoh ngomong gitu. Orang lebaran, hari besar kok jualan gitu. Jadi saya tuh tak enak Pak Ustadz. Terus apa? Sama keluarga suami apa gitu, kalau berkunjung ke rumah kan tidak ketemu sama suami, jadi saya merasa tidak enak. Terus apa tidak boleh gitu Pak Ustadz kalau di saat lebaran tuh berjualan gitu. Terus kalau saya berkunjung ke tetangga dengan anak-anak ke tempat keluarga suami tanpa minta izin sama suami, berdosakah Pak Ustadz? itu pertanyaan saya. Terus yang kedua, ini tentang nenek saya, Pak Ustadz. Dulu tahun 2008 meninggal. Itu yang mandikan kok campur orang laki sama perempuan gitu. Cemana hukumnya Pak Ustadz gitu tuh. Jadi udah sekian aja. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama dari Ibu tadi, Kulon Progo. Jadi membaca Yasin, membaca tahlil itu tidak bid'ah Ibu, boleh. Baca Yasin kok enggak boleh itu gimana? Yasin itu apa tuh? Ayat-ayat Al-Qur'an boleh aja dibaca. Tahlil itu la ilaha illallah, malah itu zikir yang afdol. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Gitu? Jadi zikir yang afdal itu ucapan la ilaha illallah, zikir tahlil itu. Jadi orang membaca Yasin, orang membaca tahlil itu boleh. Tidak bid'ah itu. Ya. Wong Yasin itu ayat Quran, surat dalam Al-Qur'an kok. Enggak. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah, kok bid'ah gimana? Malah Nabi menganjurkan suruh banyak zikir kok. Udzkurullah zikran katsira. Allah mengatakan begitu. Dan Nabi mengatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikirlah kamu zikir yang banyak. Ketahuilah zikir yang baik itu, kalimat yang baik, zikir yang afdhal itu kalimat la ilaha illallah. Gimana? Sudah paham? Ya bisa ngaku pengarasnya itu. Ada tambahan doa arwah, doa untuk Abdul Qadir Jailani, nah, itu. Ada Fatihah untuk Rasulullah itu Pak Ustaz. Nah, yang itu yang tidak ada tuntunannya, tapi kalau membaca Yasin, membaca tahlil itu boleh. Boleh. Nanti terus kirim-kirim ini tadi ada macam-macam tadi itu yang tidak dituntunkan itu. Nabi itu enggak kenal nasihat Abdul Qadir Jailani kok. Ya tak? Paham ya? Jadi membaca Yasin, membaca tahlil itu boleh. Nah, boleh. Terus yang kedua, sudah tidak mau selamatan, tapi dikirim berkat, jadi terima aja. Ya dah? Selamatan, kalau itu memang selamatan, kirim berkat, boleh diterima berkatnya. Nah kalau ada sembelihannya, sembelian dalam rangka selamatan, itu yang gak boleh. Ya. Innamal khomru wal maisiru wal ansobu wal azlam. Coba dibaca ayatnya itu. Ya. Jadi kalau sembelian, kalau selamatan, itu ada menyembelih, sembelih hewan tujuannya untuk selamatan, itu yang tidak boleh. Nah. Coba dibaca, ayo. Surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala. Ya, itulah. Menyembelih untuk berhala. Mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Ya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya. Jadi terangkan untuk orang yang beriman, innamal khomru, sesungguhnya khomr, wal maisiru, judi, wal ansobu, menyembelih untuk sesaji, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Nah itu semua dikatakan oleh Allah, rijsun min amali syaitan, fastanibuhu, la'allakum tuflihun. Jadi kalau menyembelih tadi tujuannya untuk selamat, nah itu yang tidak boleh. Maka sembelihannya enggak boleh dimakan kalau untuk selamatan tadi. Kalau diantri, ya boleh aja sembelihannya disisihke. Tapi jawaban ibu tadi ya lebih baik. Artinya enggak nerima tadi, ya. Saya sudah makan, dikasihkan aja yang lain, yang mungkin lebih berhak. Ya itu jawabannya sudah baik. Andai kata diterima juga, kalau tahu untuk selamatan, sembeliannya tidak usah dimakan. Yang dimakan, ya yang ada. Tidak sembelian tetap, ini pakai nasi, pakai pisang. Nah, pisang kan tidak disembelih. Nasi juga enggak disembelih. Yang dimaksud, binatang, hewan yang disembelih untuk sesaji. Itu yang dikatakan oleh Allah, turijusun minamali syaiton. Ya. Mulanya sembah nyembelih untuk sesajen, ya, itu haram hukumnya. Nah, kemudian sholat, ya di situ ada sholat di musala kok milih masjid yang lain, apa tidak boleh? Boleh saja, ya tak? Boleh di sini dekat masjid saya pilih masjid yang lain ya boleh saja, tidak apa-apa. Wong sholat mencari, ya. Yang pahala yang lebih mantap dalam jamaah. Enggak salah. Baris kita sholat, teruko. Ya kalau memang telat ya harus menambah. Baris kita selesai, baca Fatihah dua ayat itu wis ruko. Ya berarti rakaat itu terlambat itu. Nanti menambah kalau sudah salam. Ya. Nah kalau itu nanti rakaat pertama baru dua surat Al-Fatihah dua ayat sudah ruko. Nah, nanti rakaat kedua telat lagi. Rakaat tiga salah, berarti empat rakaat telat terus ya. Yang besok lagi enggak usah makmum itu. Berarti enggak bisa mengikuti itu namanya telat kok terus. Salat maghrib kok telatnya tiga rakaat padahal mulainya awal. Nah, berarti kan enggak bisa mengikuti karena terlalu cepat bacaannya. Nah, lebih baik besok lagi. Tidak usah makmum seperti itu karena tidak bisa mengikuti kecepatannya. Gitu. Apa lagi tadi? Lempar jumrah. Lah kenapa lempar jumrah besar itu kok yakin tidak sampai? Wong itu gitu, apa terlalu jauh? Apa terlalu jauh? Nah, mestinya kalau lemparan sekali kok tidak sampai, usahakan mendekat lagi kan gitu biar sampai. Tidak harus kena jumrohnya nyemplung di situ sudah. Ya. Di situ kan semacam ada tempat itu. Dan kalau lempar jumroh, itu mesti sampai di tempat itu. Tapi kalau yakin tidak sampai, ya lebih baik maju lagi. Maju biar sampai. Ya, insya Allah sah, salat hajinya sah insya Allah. Sudah berusaha melempar. Nah, perkara tidak sampai atau tidak kena tadi, lagi dulu ada kejadian, Pak Ustaz. Ya. Sedang ada kejadian yang banyak korban itu, Pak. Ya, kenapa? Sehingga kami tidak bisa maju dan askar itu menganjurkan supaya melempar dari jauh. Halal, katanya begitu. Ya betul, tidak apa-apa. Saya melempar dari jauh ya kena sampai. Sah, insya Allah. Nah, memang di situ baru ada musibah. Kamu mendekat ya tidak boleh, maka itu dari jauh tidak apa-apa, insya Allah sah itu. Kemudian dari Pontianak, ibu, nah, lebaran kok jualan es, apa tidak boleh hari lebaran jualan? Boleh, malah lebaran ini banyak orang mudik, ya, wah, banyak orang kehausan, jual es tepat itu, ya, maka laku. Ya. Orang-orang jauh pulang butuh ketemu kok. Malah pergi jualan, nah, malah gulai anawai, oh jualannya di sana, kalau kepengen ketemu datang aja ke sana beli esnya gitu kan. Jadi tidak ada larangan sholat apa jualan pada hari raya itu enggak. Dan hari raya rame-rame itu ya, hanya di Indonesia ini. Ya, kendaraan penuh, kereta penuh. Sekarang aja sudah untuk hari raya yang akan datang itu karcis-karcis sudah penuh ini. Sudah habis. Ya ta? Nah, di hari raya. Kalau di luar negeri sana lain. Tidak ada apa-apa. Ya. Salat hari raya itu seperti salat Jumat saja. Selesai salat ya sudah. Mau kerja ya kerja, jual es ya jual es, apa sudah. Tidak ada perbedaan dengan hari-hari yang lain. Tidak ada perbedaan. Saya pernah sholat di luar negeri, di Karachi sana, di Pakistan. Ya, malamnya enggak ada tekbir keliling seperti sini, enggak ada. Ya, paginya ya biasa, bar sholat, sholat. Terus yang kerja ke sawah ya ke sawah. Udah, ya seperti bar sholat Jumat itulah. Hanya itu waktunya pagi. Anak ini kan bar sholat Idul Fitri itu, wah terbuka warung gratis di rumah. Simbah itu sediani suguhan. Wes, anak putu moro mangan gini, wes. Ada sarate kowe moro njaluk ngapura wes kaya jadah kaya sego bareng. Ngapura. Apa ndak boleh? Boleh, syukur genep sesasi ngono ya apik. Sebulan itu toh. Karena sebulan buku warung gratis kan enak malah. Tanggungan wes rasah masak sesek yang disimbah neh gitu toh. Itu tradisi. Bukan tuntunan agama, tapi tradisi bangsa kita, bangsa Indonesia. Mau diteruskan begitu ya boleh. Tapi kok batu kok, ya, ya jualan tampaknya kok laris ya, jualan ya boleh. Artinya tidak ada larangan dalam agama itu. Paling dirasani wong ya tidak masalah wong. Wong ya apa ya dirasani, elek ya dirasani kan itu tuh, tidak usah dipikir itu. Kemudian berkunjung ke tetangga tanpa izin suami, ya sebaiknya izin. Wanita kalau mau pergi balik ke tetangga, mau ya lebih baik izin. Izin suami, nah, lebih baik kan? Wong tuma izin aja, abote sepiro. Kalau ditanyakan izin, lebih baik izin. Supaya suaminya juga tahu. Ya, nanti kamu udah izin, tahu-tahu suamimu pulang, mulai lu kok renengi yang ngendi, batu-batu kok malah reneng umah, nah itu lah, bingung, lebih baik izin lebih baik. Ya kalau neneknya meninggal, ya itu saya rasa karena tidak tahu aja. Yang betul kalau laki-laki yang memandikan itu ya laki-laki, ya perempuan yang memandikan juga perempuan itu, murah kok campur aduk begitu laki. Ya, perempuan yang mandikan ya laki ya perempuan ya enggak pas itu. Tapi saya yakin karena tidak tahunya. Ya sudah alhamdulillah sudah terjawab semua ya. Tadi doa untuk selamatan mantenan Ustaz. Adakah doa untuk selamatan mantenan Ustaz? Doa untuk selamatan mantenan. Enggak ada doa untuk selamatan mantenan itu. Kalau doa untuk mantennya ada. Ya. Kalau nanti ketemu mantennya doakan barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu untuk mantennya. Ya, jadi doa kalau ketemu jabat tangan dengan pengantennya tadi didoakan ya, barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya seperti itu. Sudah cukup? Cukup, Ustaz. Ya, ini salam titipan salam dari saudara kita yang mengikuti kajian dari jarak jauh. Satu saudara kita dari Mekah. Ya. Jadi kajian kita itu diikuti sampai Mekah sana ya. Dari Aceh, Jambi, Curug, Rejang Lebong, Bangka Belitung, Kudus, Gresik, Pontianak, Ketapang, Kutai Barat, Kutai Timur, Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan Banjarbaru, ya, Binuang, Tapin, Laihari, Kintab, Angsana, Batu Licin, Serongga, Lombok NTB, dan Papua. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali pada saudara-saudara yang mengikuti kajian jarak jauh ini. Tolong sampaikan salam saya kepada marganya masing-masing yang ikuti kajian pada yang hari ini. Kemudian penyerahan jimat dari Bapak Karman dari Purwantoro Wonogiri. Ini berupa 3 senjata tajam, semuanya peninggalan dari orang tua yang fungsinya untuk menjaga keselamatan. Itu jaga keselamatan. Ya, ibu yang mau ketemu saya tadi, ya, saya beri kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.